Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Insyaallah kita berusaha untuk menghatamkan kitab ini untuk supaya kita mendapatkan tasawur kamil, gambaran yang kamil, mutakamil, sempurna dan saling melengkapi apa yang dimaukan oleh Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah tentang apa yang diterangkan dalam Ar-Risalah At-Tabuqiyah. Sesungguhnya kitab Ar-Risalah At-Tabuqiyah ini tipis, tapi dengan footnote-footnote dan catatan-catatan kaki itu dicetak dalam bentuk tebal begini. Baik, kita sampai kepada pasal, berkata Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah, faslun bittafakkuri wa tadabburi fi ayatillahi wa alaihi. Pasal tentang terangan at-tafakkur, bagaimana tafakkur itu, wa tadabbur, dan bagaimana tadabbur itu. Tafakkur dan tadabbur tentang ayat-ayat Allah, wa alaihi, dan tentang nikmat-nikmat Allah. Tadabbur itu mengambil pelajaran. Tafakkur itu memikirkan ma'ani, makna-makna. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah, wa ra'su malil amri wa 'amuduhu fi dalika, dan modal, ra'su mal modal, modal dalam urusan ini, dan tonggaknya dalam perkara itu, dalam perkara tafakkur dan tadabbur tersebut, innama huwa, hanyalah dawamut tafakkuri wa tadabburi ayatil Quran, ialah terus menerus bertafakkur dan bertadabbur terhadap ayat-ayat Quran, terus menerus berusaha memikirkan untuk memahami dan mengambil pelajaran dari ayat-ayat Quran. Bihaitu yastawli ala al-fikri wa yushghil al-qalbi wa yushghil al-qalba, di mana tafakkur dan tadabbur terhadap ayat-ayat Quran itu yastawliya alal qalbi, mendominasi hati, mendominasi pikiran, dan yushghil al-qalba, menyibukkan hati, hati sibuk dengan tafakkur dan tadabbur. Fa idza sarat ma'anil Qur'an makanal khawatiri, maka apabila makna-makna Al-Quran itu telah menjadi makanal khawatir min qalbihi, menjadi menempati al-khawatir, khawatir itu kata hati, min qalbihi, posisi-posisi yang menentukan itu khawatir di hatinya. Apabila makna-makna Al-Quran itu menempati posisi-posisi penting, khawatir, posisi penting dalam hatinya, wahyal ghaliba alaih, dan itu betul-betul mendominasi, ghalibah, menguasai hatinya, bihaitu tasiru ilaiha, di mana akan menuju kepadanya, hati itu akan menuju kepada makna-makna Al-Quran itu, mafza'atan, dalam ketakutan, wa malja'uhu, dan kemudian akhirnya ma'anil Qur'an itu menjadi malja, tempat berlindungnya hati. Tamakkana hina idin al-imanu min qalbi, maka akan menjadi tamakkan, menjadi kuat ketika itu hatinya, min qalbi, iman menjadi kuat dengan itu di dalam hatinya. Wajalasa ala kursiyihi, dan iman itu akan menduduki kursinya, yaitu memimpin hati tersebut. Wasara lahu tasarruf, dan iman itu akhirnya mengendalikan hati tersebut. Wasara huwal amirul muta' amrahu, dan jadilah iman itu sebagai al-amir, yang memerintah hati, al-muta' amrahu, yang ditaati perintahnya. Fahina idin yastaqimu lahu sayruhu, ketika itulah akan menjadi lurus hati itu, sayruhu, perjalanannya. Wa yattadih lahu tariqu, dan akan menjadi jelas jalannya hati itu, kemana dia harus jalan. Wa tarahu sakinan, dan engkau akan melihat hati itu akan sakinan, akan tenang. Wa huwa yubarir rih, dan hati itu pun menghadapi rih, angin. Wataral jibala tahsabuha jamidatan, wahyatamurru marras sahabi, sun'allahilladzi atqana kulla syai'in, innahu khabirum bima taf'alun. Dan engkau melihat al-jibal, gunung-gunung itu, tahsabuha jamidatan, engkau menyangka gunung itu adalah jamidah, wa yatamurru minas marras sahabi, dan gunung itu dalam keadaan berjalan seperti berjalannya awan. Sunallahilladzi atqana kulla syai', demikianlah ciptaan Allah yang sangat indah, atqana sangat teliti dalam segala sesuatu. Innahu khabirum bima taf'alun, sesungguhnya Dia Allah Maha tahu tentang apa yang engkau lakukan. Iya. Kita loncat ke halaman 203. Nah, kita telah tahu bahwa bila seorang menyibukkan hatinya dan pikirannya dengan ma'anil Quran, untuk dengan upaya untuk memahami ma'anil Quran, makna-makna Al-Quran, maka hati itu akan kokoh. Hati itu akan kuat. Seperti yang dinukilkan oleh Ibnu Qayyim ayat tersebut di atas, seperti kokohnya gunung. Engkau lihat gunung itu demikian kokohnya, sampai engkau menyangka gunung itu janidah. Padahal dia berjalan seperti berjalannya awan. Hati, perjalanannya hati, demikian mantapnya hati yang dipenuhi dengan at-tafakkur wat-tadabbur terhadap ma'anil Quran. Hati yang didominasi oleh at-tafakkur, bertafakkur dan bertadabbur tentang ayat-ayat Quran, itu akan sedemikian kokohnya, sekokoh gunung batu menghadapi terpaan badai, baik di lautan maupun di daratan. Sekarang kalau sudah kita tahu betapa pentingnya tadabbur dan tafakkur ayat-ayat Quran itu untuk kekuatan kepribadian seseorang, kekuatan pendirian seseorang dan kekuatan hati seseorang, maka perlu kita mengerti bagaimana tadabbur Quran yang dituntunkan itu. Faslun fi tadabburil Quran, pasal tentang tadabbur Al-Quran. Fa'in kulta, kalau engkau katakan, innaka qad asyarta ila maqamin azimin, engkau telah mengisyaratkan kepada maqamin azim, kedudukan yang agung, yaitu kedudukan hati yang kuat dengan tadabbur dan tafakkur terhadap ayat-ayat Quran. Faftahli babahu, maka bukakanlah untukku pintunya untuk aku masuk ke maqamin azim itu tadi, kepada kedudukan yang agung itu. Waqshifli hijabahu, dan sibakkanlah untukku hijabnya, tabirnya, Wa kaifa tadabburul Qur'an wa tafahhumuhu wa wal isyraf wal isyrafu ala ajaibihi wa kunuzihi, yaitu bagaimana orang itu bertadabbur mengambil pelajaran dari Al-Qur'an, bagaimana pula orang memahami Al-Qur'an, dan bagaimana orang al-isyraf mendapatkan ala ajaibihi, mendapatkan ajaib keajaiban-keajaiban Al-Qur'an, wa kunuzihi, dan mendapatkan perbendaharaan Al-Qur'an itu. Wa hadhihi tafasirul a'immati bi'aidina, maka kita dapati sekarang kitab-kitab tafsir para imam-imam di tangan kita. Fahal fil bayani ghaira ma dzakaruh, apakah ada keterangan selain apa yang mereka sebutkan? Begitu pertanyaannya. Qultu, maka aku katakan, kata Ibnu Qayyim, sa'abribu laka amsalan tahtadi alaiha, aku akan memberikan kepada engkau permisalan-permisalan yang engkau dengan berbagai permisalan-permisalan itu tahtadi alaiha, engkau akan menjadi jelas atasnya, atau engkau akan menjadikan sebagai patokan untuk memahami perkara yang lainnya. Wa taj'aluha imaman laka fi hadzal maqsad. Alhamdulillah. Dan engkau menjadikan permisalan-permisalan itu sebagai patokan imam, patokan dalam memahami apa yang dituju oleh uraian ini. Qala ta'ala, mulai beliau memberikan uraian. Allah yang Maha Tinggi berfirman, hal ataka hadithu daibi Ibrahim al-Mukramin, apakah telah datang kepadamu hai Muhammad sallallahu alaihi wasallam berita tentang tamunya Nabi Ibrahim, tamu-tamu al-mukramin, tamu-tamu terhormat. Iddaqalu alaihi, ketika para tamu-tamu itu menemui Ibrahim, masuk ke rumah Ibrahim, faqalu salaman, maka para tamu-tamu itu mengucapkan salam. Qala salamu qaumin munkarun, salam sejahtera untuk kaum yang asing. Faragha ila ahlihi, maka Ibrahim akhirnya masuk ke keluarganya, mengambil hidangan untuk dihidangkan kepada para tamunya itu, yang munkarun itu, yang asing itu, yang tidak dikenal oleh Ibrahim. Akhirnya Ibrahim masuk ke keluarganya, faja'a bi'ijlin samin, Ibrahim datang bi'ijlin samin. Ijl itu anak sapi, yang masih muda, anak sapi yang istilahnya balibul di bawah 5 bulan, sehingga dagingnya lembut dan enak, itu namanya ejil. Bi ejilin zamin, dengan hidangannya ialah anak sapi yang gemuk, daging anak sapi yang gemuk. Faqarrabahu ilaihim, maka Ibrahim mendekatkan hidangan itu kepada para tamu-tamu asing ini tadi. Qala ala ta'kulun, Ibrahim menyatakan, tidakkah kamu makan? Kok dilihat enggak mau menyentuhnya. Fa'aujasa minhum khifah, Ibrahim takut. Kok tamunya ini tidak mau makan? Di dalam kebiasaan, kalau tamu itu berniat jahat, diberi suguhan enggak mau makan. Itu niat jahat. Ada apa-apa ini, sehingga Ibrahim takut. Ini tamu mau apa ini? Tahu jasa minhum khifah, Ibrahim takut dari mereka. Kalau maka para tamu itu bilang, la takut, jangan kamu takut. Terus memperkenalkan diri tamunya itu bahwa mereka adalah utusan Allah, yaitu para malaikat. Para malaikat tidak makan. Ya. Oh, baru ngerti Ibrahim. Tenanglah Ibrahim. Wabasyaruhu bighulamin alim, para malaikat itu diutus oleh Allah bertamu kepada Nabi Ibrahim dengan dalam bentuk manusia, untuk memberi kabar gembira kepada Ibrahim bahwa Ibrahim akan mendapatkan ghulamin alim, anak lelaki yang alim, yang berilmu. Jadi sebelum lahir, Ishak alaihi salam sudah diberitahukan oleh Allah melalui malaikatnya kepada Ibrahim, nanti kamu akan dapat anak laki sebentar lagi, yang anak itu nanti akan menjadi orang yang berilmu. Fa'akbalat imra'atuhu fi surratin fasakkat wajhaha, maka mendengar tamunya memberitahukan seperti itu, datanglah perempuan istrinya Ibrahim, yaitu siapa? Sarah. Sebab Sarah ini yang cemburu karena Hajar dari istri Ibrahim yang lainnya kok punya anak laki yaitu Ismail. Cemburu. Dan biasanya memang perempuan itu kalau sudah cemburu sama madunya itu lebih subur untuk memungkinkan hamil. Subhanallah, memang demikian. Di samping teori dan juga pengalaman. Betul-betul memang kejadian demikian. Cemburu Sarah melihat Hajar saingannya, istri muda Ibrahim, kok punya anak yaitu Ismail. Maka Sarah cemburu, terus diberitahu oleh para malaikat itu bahwa Allah akan menganugerahi mereka anak lelaki yang berilmu keluar dari dalam rumah, kemudian sambil dalam keadaan begitu gembiranya, fasakat wajhaha, menunjukkan wajah yang penuh keheranan, waqalat ajuzun aqim, lu saya ini orang perempuan yang sudah tua, yang aqim, yang mandul, masa bisa bakal punya anak, masa bisa saya akan hamil dari suamiku ini. Qalu, maka para malaikat itu menjelaskan, kadzalika qala rabbuka, demikianlah telah dinyatakan oleh Tuhanmu. Pernyataan Allah sudah merupakan ketentuan. Innahu huwal hakimul alim, dia Allah maha mempunyai hikmah dan maha mengetahui. Segala ketentuannya selalu dengan hikmah yang maha sempurna, dan maha tahu pula meletakkan segala ketentuannya itu kepada siapa. Nah, surat Ad-Dariyat ayat 24 sampai 30. Nah, Ibnu Qayyim membawakan ayat ini untuk mengajak kita berekreasi di alam fikir dan tadabbur terhadap ayat Quran. Ibnu Qayyim membawakan contoh bagaimana kita mengambil tadabbur dan tafakkur terhadap ayat Quran. Nih, kita bawa ayat ini. Bagaimana? Fa'ahdi bika, maka perjanjianku kepadamu, idza qara'tu hadhil ayah, apabila aku membaca ayat ini, tatalla'ta ila ma'naha wa tadabbartaha, engkau berusaha untuk mengerti makna-maknanya dan engkau berusaha untuk bertadabbur, mengambil pelajaran daripadanya. Fa innama tatalla'u minha, dan sungguhnya hanyalah berusaha untuk mengerti daripada makna ayat ini ada tentang perkara annal malaikata, bahwasanya para malaikat diberitakan di ayat ini, atau Ibrahim, mereka mendatangi Nabi Ibrahim, fi surati adyabin, ya, dalam bentuk tamu-tamu. Ya'kuluna wa yashrabun, tamu yang makan dan minum mestinya. Wa basyaruhu bi ghulamin alim, dan para tamu-tamu itu, para malaikat yang berpenampilan sebagai tamu itu memberi kabar gembira kepadanya bahwa dia akan mendapatkan anak lelaki yang berilmu. Wa anna imra'atahu ajabat min dzalik, dan bahwa istrinya Nabi Ibrahim merasa aneh dari kejadian itu. Fa akhbarat hal malaikatu anna Allaha qala dzalika, maka para malaikat itu memberitahukan kepada maka para malaikat memberitahukan kepada istri Ibrahim itu, annallaha qala dzalik, bahwasanya Allah telah menyatakan ketentuan itu. Ketentuan bakal dikasih anak. Walam yujawiz tadabburuka ghairu dzalik, dan tidak melampaui batas itu tentang masalah itu, tadabburmu itu, kata Ibnu Qayyim. Fasma'il ana, maka sekarang dengarkanlah ba'dha ma fi hadhil ayat, sebagian apa yang terdapat di ayat-ayat ini, min anwa'il asrar, dari jenis-jenis rahasia-rahasia makna. Wa kam qad tadammanat min anwa'it tana'i 'ala Ibrahim, dan ayat ini betapa mengandungi beberapa macam pujian terhadap Ibrahim. Wa kaifa jama'at adab adh-dhiyafa wa huquqiha, dan juga kita dapati bahwa ayat ini mengumpulkan pula keterangan tentang adab-adab bertamu dan hak-hak tamu. Wa kaifa yura'id dhaifa, dan juga ayat ini memberitahukan bagaimana untuk mengurus tamu. Wa ma tadammanat min ar-raqbi, hal ahli al-batili min al-falasifati wal-mu'attilati, dan juga berapa banyak ayat ini mengandung bantahan bagaimana omongan-omongan ahli al-batil, orang-orang yang di atas kebatilan, minal falasifah, dari kalangan para filosof wal mu'attilah, dan orang-orang yang berpaham bermadhab mu'attilah, yaitu menolak untuk mengimani adanya sifat-sifat Allah, dikatakan mu'attilah. Istilah lain al mu'attilah yaitu dari kata attala yu'attilu, membatalkan, menggugurkan. Mereka dikatakan mu'attilah, orang-orang yang menggugurkan, artinya menggugurkan keimanan adanya sifat-sifat Allah. Ya, mereka mengingkari untuk adanya sifat-sifat bagi Allah. Dengan cara pengingkaran mereka itu putar-putar logika. Jadi bagaimana? Mereka mengatakan Allah itu kan menyatakan tentang dirinya, laisa kamitslihi syai'un, Allah itu tidak serupa dengan dirinya sesuatu pun. Ya, terus bagaimana? Nah, karena Allah itu tidak serupa dengan makhluk, maka kalau begitu, apa yang ada pada makhluk tidak boleh ada pada Allah, karena tidak serupa Allah dengan makhluk. Nah, terus bagaimana? Iya, sekarang makhluk itu punya sifat, maka Allah ya mestinya gak boleh punya sifat. Barang siapa yang meyakini Allah itu punya sifat, berarti menyamakan Allah dengan makhluk. Begitu. Ya, sehingga mereka menyatakan Allah tidaklah berilmu, Allah tidaklah jahil, Allah tidaklah hidup, Allah tidaklah mati, Allah tidaklah mendengar, Allah tidaklah tuli. Karena semuanya itu sifat, katanya. Allah tidaklah melihat dan Allah tidaklah buta. Begitu. akhirnya sampai kepada ujung permasalahan. Lah terus makhluk itu ada, terus bagaimana? Allah tidaklah ada, tapi juga makhluk itu yang tidak ada, terus bagaimana? Ya Allah tidaklah tidak ada. Sedemikian rupa Allah tidaklah ada, Allah tidaklah tidak ada, terus bagaimana? Ya tidak ada sama sekali namanya. Hah? Nah, jadi Mu'attilah ini dimana karena mereka tenggelam di dalam filsafat dan memahami sifat-sifat Allah yang diberitakan di dalam Al-Quran dengan teori-teori filsafat itu, yang sebenarnya teori-teori filsafat Yunani kuno itu dibangun di atas ateisme. Ateisme, penolakan untuk beriman adanya Allah. Nah, masuklah kepada mereka filsafat ini, filsafat ateisme ini, sehingga jadilah Mu'attilah seperti itu. Al-Mu'attilah semacam itu. Nah, sesungguhnya Tauhid al-Asma' wa sifat itu masuk dalam pembahasan Tauhid Rububiyah sebelum munculnya para Mu'attilah ini tadi. Ya, tidak menjadi bab tersendiri, tidak menjadi ilmu tersendiri, tetapi salah satu bab daripada bab-bab pelajaran Tauhid Rububiyah. Tetapi karena munculnya kelompok Al-Mu'attilah ini tadi, akhirnya para ulama melihat perlu adanya bantahan-bantahan khusus terhadap kesesatan Mu'attilah ini. Karena yang diserang oleh Mu'attilah ini ialah apa? Tauhidul Asma Sifat yang diserang. Dan serangan kepada Tauhidul Asma wa Sifat itu serangan kepada inti Tauhid Rububiyah. Sedangkan Tauhid Rububiyah itu adalah dasar yang dibangun di atasnya Tauhid Uluhiyah. Fondasi Tauhid Rububiyah itu, kalau fondasinya dihancurkan, maka hancur bangunan Tauhid itu semua. Maka akhirnya para ulama menulis pembahasan khusus Tauhid al-Asma wa Sifat. Begitu. Untuk menghadapi Al-Mu'attilah ini tadi. Ya sesungguhnya sederhana sekali untuk menyatakan lah, kalau kenapa kok kamu meyakini adanya sifat-sifat bagi Allah? Bukankah Allah menyatakan laisa kamitslihi syai'un, tidak serupa dengannya apapun? Kan di makhluk ada sifat, kok kamu yakini Allah punya sifat? Loh, pertama, kamu berdalil dengan ayat laisa kamitslihi syai'un itu. Dalil kamu itu sudah mengandung pengkhianatan terhadap dalil itu sendiri. Karena dalil itu sungguhnya lengkap. Pernyataan Allah itu tidak semestinya kamu putus begitu. Laisa kamitslihi syai'un, lanjutannya apa? Wa huwa samiul basir. Ayat ini kalau dibaca lengkap seperti ini memberitakan kepada apa? Penafian segala bentuk tasbih, segala bentuk penyerupaan Allah dengan makhluknya, dan pengisbatan ditetapkannya adanya sifat-sifat bagi Allah yang tidak serupa dengan makhluk. Wa huwa as-sami'ul basir. Itbat adanya sifat bagi Allah as-sami'ul basir, maha mendengar dan maha melihat. Nah kan, kalau kamu baca lengkap, selesai permasalahannya. Sehingga kamu bisa menjawab, loh, bagaimana kok kamu mempercayai Allah itu mempunyai sifat? As-Sami' Al-Basir. Pertama, karena diberitakan oleh Allah sendiri tentang dirinya sendiri. Allah lebih tahu tentang dirinya sendiri daripada yang lainnya. Iya. Kedua, sesungguhnya tidak bertentangan dengan penafian keserupaan Allah dengan makhluknya ketika kita mempercayai adanya sifat-sifat bagi Allah. Karena masalahnya apa? Yang dinafikan itu keserupaan sifat antara sifat Allah dengan sifat makhluk. Bukan yang dinafikan itu adanya sifat itu sendiri. Iya. Jadi yang dinafikan apa? Keserupaan sifat. Maka Allah punya sifat, makhluk punya sifat. Duh, terus yang dinafikan apa di sini? Keserupaan antara sifat Allah dengan sifat makhluk. Bukan yang dinafikan itu sifat itu sendiri oleh ayat ini. Iya. Nah, maka kalau begitu kan selesai permasalahannya. Oh, kalau begitu Allah punya sifat mendengar as-sama', makhluk juga punya sifat as-sama', tetapi as-sama' yang ada pada Allah berbeda dengan as-sama' yang ada pada makhluk. Allah mempunyai sifat al-ilm, makhluk juga punya sifat al-ilm, tetapi tidak serupa antara sifat al-ilm pada Allah dengan sifat al-ilm pada makhluk. Selesai. Sehingga tidak perlu berputar-putar, jungkir balik untuk menteorikan penafian sifat itu sampai berkata dengan perkataan yang dia sendiri tidak memahami perkataan dia. Ketika dia mengatakan Allah itu tidaklah ada dan tidaklah tidak ada, dia sendiri tidak paham apa itu artinya, nggak tahu. Dan memang ciri-ciri filsafat itu ialah kalau seseorang itu sudah tidak paham dengan apa yang dia katakan, itu berarti sudah mencapai puncak keilmuan. Ya. Nah. Ha. Begitu apa bahayanya al-falasifah wal mu'attilah. Maka ayat ini kata Ibnu Qayyim juga mengandungi bantahan terhadap hala atau huli ahlil batil. Iya. Hayalan-hayalan atau pikiran-pikiran ngawur dari ahlul batil. Wa kaifa tadammanat ilman 'aziman min a'lamin nubuwwati. Juga ayat ini mengandung bagaimana ayat ini kamu dapati mengandungi ilmu yang agung dari a'lamin nubuwah, dari ilmu-ilmu para nabi. Wa kaifa tadammanat jami'a sifatil kamali, dan bagaimana pula ayat ini mengandung segenap sifat-sifat al-kamal, sifat-sifat kesempurnaan. Allati maradduha ilal ilmi wal hikmah. Sifat-sifat kesempurnaan bagi Allah yang sumbernya kepada al-ilm dan al-hikmah. Bagaimana Allah memperkenalkan dirinya dengan sifat-sifat kesempurnaan, yang bertumpu sifat-sifat kesempurnaan itu kepada al-ilm, sifat al-ilm dan sifat al-hikmah. Wa kaifa asyarat ila dalilin dalili imkanil ma'ad bi al-tafi isyaratin wa awdahiha. Dan juga bagaimana engkau bisa mendapati keterangan bahwa ayat ini mengisyaratkan kepada satu petunjuk. Petunjuk tentang imkanil ma'ad. Bagaimana berbagai kemungkinan yang ada pada hari yang dijanjikan. Hari kiamat. Bi'al-tafi isyarah. Dengan isyarat yang paling rinci atau lembut, wa audahiha, dan isyarat yang paling jelas. Summa absahat bi wuqu'ihi, kemudian diterangkan pula tentang akan terjadinya hari kiamat tersebut. Wa kaifa tadammanat al-akhbar an 'adli rabbi wantiqamihi minal umamil mukadzibah. Bagaimana pula kamu bisa mengambil pengertian bahwa ayat ini tadammanat, mengandungi al-akhbar, berita-berita, an adli rabb, tentang keadilan Allah, wantiqamihi minal umam al-mukadzibah, dan bagaimana Allah membalas. Intiqam itu makna asalnya ialah apa, artinya membalas dendam, tapi maha suci Allah dari dendam, tetapi di sini maksudnya membalas atas perbuatan kedurhakaan umat-umat yang bukan tiba, yang dusta, yang telah mendustakan kebenaran yang dibawa oleh para nabi itu. Wa tadammanat dzikrul islami wal imani wal farqu bainahuma. Juga ayat ini mengandung penyebutan, uraian tentang al-islam, disebutkannya al-islam dan al-iman, dan bagaimana memisahkan pengertian keduanya. Wa tadammanat biqa'u ayatir rabbi ad-dallati ala tauhidih, dan juga mengandung pula pengertian bahwa masih tetap adanya ayat-ayat Allah yang menunjukkan kepada bukti ketauhidan bagi Allah, wasidqi rusulih, dan menunjukkan pula tentang kebenaran rasul-rasulnya, wa alal yaumil akhir, juga menunjukkan kepada kebenaran tentang hari akan terjadinya hari kiamat. Wa tadammanat, juga ayat ini mengandungi pengertian annahu la yantafi'u bihadza kullah, tidak akan seorang mengambil manfaat dari semuanya ini, illa man fi qalbi khaufun min adzabil akhirah, kecuali orang yang di hatinya ada rasa takut dari azab akhirat. Wa humul mu'minuna biha, yaitu yang mengambil manfaat itu ialah orang-orang yang beriman kepada akhirat. Wa amman la yakhaful akhirata la wa la yu'minu biha, adapun orang yang tidak takut tentang hari akhirat dan tidak beriman kepadanya, talayan tafi'u bitilkal ayati, maka sungguh dia tidak akan mengambil manfaat dari ayat-ayat tersebut. Begitu banyak kandungan dari ayat ini. Sekarang kita berjalan bersama Ibnu Qayyim untuk menemukan satu persatu kandungan ayat tersebut. Fasma'il ana ba'da tafasili hadhil jumlah. Sekarang dengarkanlah sebagian tafasil, uraian daripada kalimat-kalimat tersebut. Qala Allah Ta'ala. Sekarang kita bahas sepenggal demi sepenggal daripada ayat-ayat daripada ayat ini. Allah Ta'ala menyatakan, hal ataka hadithu daifi Ibrahim al-Mukramin. Iftatahallahu subhanahu al-qissata. Bahwa Allah membuka ceritanya, Allah bercerita kepada kita dengan cerita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah membuka ceritanya bi sighatin mawdu'atin lil istifham, dengan bentuk pembukaan cerita diletakkannya al istifham, yaitu tanda tanya atau pertanyaan, hal ataka, apakah telah datang kepadamu berita, begitu. Walaisal muradu bihi haqiqatahu minal istifham, tidaklah yang dimaukan dengan pertanyaan seperti ini, bukanlah hakikatnya, bukanlah yang diinginkan tanya. Walihada qala ba'dun nasi, oleh karena itu berkata sebagian orang, inna hal fi mithli hadzal mawdhi bi ma'na qad allati taqtadhi tahqiq, bahwa kalimat hal apakah fi mithli hadzal mawdhi, di posisi kalimat yang semacam ini, itu maknanya ialah qad, sungguh. Bentuknya pertanyaan, tetapi artinya sungguh, yakni menekankan tentang alati taqtadhi tahqiq, tentang berita yang akan diberitakan sebentar lagi ini. Taqtadhi tahqiq, menghendaki tahqiq, penetapan, pemastian tentang berita yang akan diberitakan ini. Walakin fi wurudil kalami fi mithli hadzal istifhami sirrun latif, akan tetapi dibawakannya omongan fi mithli hadzal istifham dalam bentuk semisal istifham, bentuk pertanyaan seperti ini, ada sirrun latifun, ada rahasia, rahasia makna yang lembut. Wa makna badi, dan ada makna yang indah. Fa innal mutakallima, karena kalau seorang itu berbicara, idza arada ayukhbira mukhatabahu bi amrin ajibin, apabila dia ingin memberitahukan, yukhbira memberitahukan, mukhatabahu orang yang diajak bicara itu, ingin memberitakan kepadanya bi amrin ajib, tentang satu kejadian yang aneh atau yang menakjubkan, yang bagi al-i'tina bihi, mesti harus untuk yang diajak bicara itu al-i'tina bihi, memperhatikan berita yang akan disampaikan ini. Wa ihdar dhihni lahu, dan si pihak yang diajak bicara yang mau diberitahu itu, ihdar dhihn lahu, menghadirkan pikiran, artinya memusatkan pikiran kepada apa yang akan diberitakan ini. Saddara lahul kalam bi adatil istifham, nah, untuk supaya yang diajak bicara ini, al-mukhatabun ini, yang diajak bicara ini, supaya betul-betul menumpahkan perhatian kepada apa yang akan disampaikan, maka saddaral kalam, dimulailah omongan ya dengan adatil istifham, dengan dimulainya kata pertanyaan. Litanbihi sam'ihi wa dhihnihi lil khabar, agar pendengarannya dan pikirannya itu mendapatkan peringatan untuk memperingatkan pendengaran dan dan pikirannya kepada supaya ditumpahkan perhatian itu kepada al-khabar, berita. Fataratan yusdiruhu bi ala, kadang-kadang dimulai untuk memberitakan tentang sesuatu yang penting itu dengan kalimat ala, ketahuilah. Tidakkah kamu ketahui begitu? Hah? Wataratan yusdiruhu bihal, kadang-kadang dimulai, yusdiruhu dimulai dengan hal, apakah kamu tidak tahu? Atau istilahnya dalam bahasa Indonesia, tahukah Anda? Ini tidak membutuhkan jawaban tahu, enggak. Tapi ini adalah tanbih untuk mengingatkan pendengar supaya serius memperhatikan apa yang akan diberitakan tersebut. Faqulu hal alimta ma kana min kait wa kait. Sehingga ketika ada pernyataan hal alimta, tahukah kamu ma kana min kait wa kait, tentang apa yang telah terjadi dalam bentuk begini dan begini. Imma mudzakiran bihi wa imma wa'idan lahu mukhawwiban. Ini mempunyai kemungkinan mudzakiran bihi adalah posisinya sebagai orang yang mengingatkan tentang kejadian itu, atau dalam posisi wa'idan lahu, memberi nasihat kepadanya, mukhawifan, memberi memperingatkan, menakut-nakuti dia. Wa imma munabbihan ala azamati ma yukhbiruhu bihi, atau dalam posisi munabbihan, memberi peringatan kepada betapa besarnya perkara yang akan diberitakan kepadanya itu. Wa imam muqarrirunlah, atau menetapkan, menguatkan apa yang akan diberitakan itu. Faqauluhu ta'ala, coba kita lihat contoh-contoh lain di ayat lain bagaimana omongan Allah ta'ala dalam surah Thaha ayat 9. Allah menyatakan, hal ataka hadithu Musa, apakah telah datang kepadamu berita tentang Musa, tentang kejadian Musa. Wahal ataka naba'ul khasmi, juga dalam surat Shad ayat ke-21 Allah menyatakan, tidakkah telah datang kepadamu, apakah telah datang kepadamu naba'ul khasmi, berita tentang orang yang berperkara. Wahal atakal hadith al-ghasyah, hal ataka hadith al-ghasyah, juga apakah telah datang kepadamu berita tentang kejadian al-ghasyah, hari kiamat. Dalam surat Al-Ghasyiyah ayat pertama. Juga kata Ibnu Qayyim membawakan contoh lain lagi, surat Adz-Dzariyat ayat 24. Hal ataka haditsu dhaifi Ibrahim al-mukramin. Sama dengan apa yang dinyatakan oleh Allah di ayat ini. Apakah telah datang kepadamu berita tentang tamunya Ibrahim yang mulia. Mutadhamminun li ta'zimi hadhil qisah, hadhil qisas. Bentuk yang seperti ini di dalam ayat Quran, ayat Al-Quran memakai bentuk dimulainya berita itu dengan pertanyaan semacam ini, pakai hal seperti ini. Semacam ini itu untuk mempunyai pengertian li ta'zimi hadhil qisas, untuk Allah mengesankan betapa agungnya kisah-kisah tersebut. Watanbihu ala tadabburiha, dan juga Allah memberi peringatan untuk memahaminya. Wa ma'rifati ma tadammanathu, dan juga mengandung peringatan agar kita berusaha ma'rifah, mengerti ma tadammanathu, apa yang dikandungi oleh ayat ini. Wa fihi amrun akhar, di dalam susunan yang demikian ini ada perkara lain, kata Ibnu Qayyim. Wa huwa tanbihu ala anna ityana hadza ilaika ilmun min a'la, alamun min a'la min nubuwah, yaitu tanbih, at-tanbih, peringatan, peringatan kepada satu pengertian bahwa dengan ityan hadza, datangnya berita ini ilaika, kepada muhai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan datangnya berita semacam ini, ini adalah alamun, sebagai tanda min alamin nubuwah, dari tanda-tanda bukti kenabian. Fa innahu minal ghaibi la ta'lamuhu anta wala qaumuka, karena berita ini adalah perkara gaib, kejadian yang sudah lalu. La ta'lamuhu anta, yang tidak diketahui kejadian ini oleh engkau, hai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wala qaumuka, dan tidak pula diketahui oleh kaummu. Fa hal ataka min ghairi i'lamina wa irsalina wa ta'arifina am lam ya'tika illa min qibalina, apakah telah datang kepadamu berita min ghairi i'lamina, dari selain apa yang kami beritahukan kamu, dan apakah telah datang kepadamu berita dari selain apa yang kami utus engkau, kami utus engkau untuk sebagai rasul, dan apakah datang kepadamu berita dari selain pemberitahuan kami, ataukah memang tidak pernah datang kepadamu berita ini kecuali mengkibalina, illa mengkibalina, kecuali dari kami. Pandur, kata Ibnu Qayyim, coba kamu lihat zuhura hadal kalami bisighatil istifhami, bagaimana ditampakkannya, dimulainya omongan ini, tampak daripadanya makna bahwa dari omongan ini, ketika omongan ini dimulai dengan sighah bentuk al-istifham, pertanyaan. Wa ta'ammal idhama mawqi'ihi, dan engkau perhatikan betapa besar kedudukannya, fi jami'i mawaridihi, dalam segenap mawaridnya, dalam segenap sumber-sumber beritanya, yashhad, di situ mempersaksikan annahu minal fasahati fi darwatihal ulya, ini menunjukkan bahwa memang Al-Qur'an itu mempunyai fasahah, kefasihan dalam bahasa Arab, fi darwatihal ulya, pada puncaknya yang paling tinggi. Jadi dengan dimulainya pemberitaan kisah ini dalam bentuk istifham hal ataka, ini mempunyai pengertian pertama betapa pentingnya berita yang akan disampaikan ini. Kedua, oleh karena itu kita harus menumpahkan perhatian kepada apa yang akan diberitakan sebentar lagi ini. Ketiga, bahwa kisah-kisah yang akan diberitakan ini mengandung apa? Pelajaran-pelajaran penting yang kita disuruh mengambilnya. Keempat, juga dengan dimulainya pernyataan ini menunjukkan atau menguatkan, lebih menguatkan lagi kenabian Muhammad SAW, yaitu di sini diberitahu bahwa dengan demikian salah satu tanda-tanda kenabian beliau, bahwa beliau mendapatkan berita apa yang tidak diketahui oleh kaumnya sebelum berita ini. Nah, ini baru hal adaka, penggalan pertama dari ayat ini. Sekarang masuk kepada penggalan berikutnya, penggalan kedua. Wa qauluhu dhaifu Ibrahim al-mukramin. Berita yang disampaikan oleh Allah di sini yaitu berita tentang tamunya Ibrahim, tamu-tamu yang mulia. Mutadhamminun li sanaihi ala khalilihi Ibrahim, bahwa dengan pemberitaan Allah semacam ini mengandungi lisanaihi, mengandungi sanjungan Allah kepada khalilnya, kepada kekasihnya, yaitu Ibrahim. Fa inna fil mukramina qaulain, karena di dalam kalimat al-mukramin itu ada dua pendapat dalam memaknakannya. Ahaduhuma, yang pertama, ikramu Ibrahim alahum, yaitu pemuliaan Ibrahim terhadap tamu-tamu itu. Fabihi madhun lahu biikrami dhaif, dan di dalam hal ini, di dalam pemberitaan ini ada madhun lahu, mengandungi pujian terhadap Ibrahim yang suka memuliakan tamu. Pujian terhadap akhlakul karimah, akhlak yang mulia dari Ibrahim, yaitu dalam hal ini memuliakan tamu. Watani, yang kedua dari makna al-mukramin ini, annahum mukramuna indallahi, bahwa mereka para tamu-tamu Ibrahim itu adalah al-mukramun, mereka adalah mukramuna indallah, mereka adalah orang-orang yang dimuliakan di sisi Allah. Liqaulihi ta'ala, karena firman Allah ta'ala dalam surat Al-Anbiya ayat ke-26, bal ibadum mukramun, mereka para malaikat itu adalah ibadun mukramun, hamba-hamba Allah yang dimuliakan. Wa huwa mutadhamminun aidan li ta'dhimi khalilihi wa madhhi, dan dengan ini juga mengandungi berita ta'zim, bagaimana keagungan kekasih Allah. Allah memuliakan kekasihnya dan memujinya. Kenapa? Dengan pemberitaan dari Allah ini mengandung pujian kepada kekasih Allah ini. Karena izja'ala malaikatahul mukramina abyaban lahu, ketika Allah menjadikan para malaikatnya yang dimuliakan itu sebagai tamu-tamunya Ibrahim. Ya, berita Ibrahim telah didatangi oleh tamu al-mukramin, para malaikat itu adalah pujian bagi Ibrahim. Ya. Sebagaimana para thullabul ilm tentu amat senang kalau diberitahukan si fulan didatangi oleh alim dari ulama di rumahnya. Itu kemuliaan bagi thullabul ilm, kehormatan. Sebagaimana ahli dunia juga merasa mulia kalau diberitahukan presiden datang ke rumahnya. Kemuliaan bagi. Nah, ini lebih dari itu semua. Bahkan para malaikat datang ke rumahnya Ibrahim. Berita ini adalah pujian dari Allah kepada Ibrahim. Fa'ala kila takdiraini fihi madhun li Ibrahim. Maka kalau dimaknakan kepada dua makna tersebut, dua-duanya mengandung makna pujian kepada Ibrahim. Ya. Naam. Wa qauluhu ta'ala, masuk kepada penggalan berikutnya. Faqalu salaman, maka para malaikat itu mengucapkan salam. Qala salamun, Ibrahim menjawab salam itu. Kata Ibnu Qayyim, ini mutadhamminun, mengandungi makna limadhin akhar li Ibrahim, pujian lain terhadap Ibrahim. Haitsu radda alaihim assalam ahsana mimma hayyauhu bi. Di mana Ibrahim menjawab salam dengan salam yang lebih bagus daripada mahayyauhu bihi, daripada apa yang para tamu itu mengucapkan salam kepadanya. Fa inna tahiyyatahum bismin mansuh, karena salamnya para tamu itu dengan mansuh, salaman mansuh, berfathah. Mutadhamminun li jumlah fi'liyah, yang mengandung pengertian ini adalah sebagai kalimat fi'liyah, kalimat yang mengandung fi'il. Takdiruhu, makna yang tersirat dari kata salaman ini, salamna 'alaika salaman, kami telah mengucapkan salam atasmu dengan satu salam. Wa tahiyyatu Ibrahim lahum bismin marfu. Sedangkan jawaban salam yang dilakukan oleh Ibrahim terhadap malaikat itu salamun. Kalau malaikat tadi salaman terhadap Ibrahim. Sedangkan jawabannya Ibrahim salamun bismin marfu, dengan isim marfu. Mutadhamminun li jumlah ismiyah, kalau isim marfu itu adalah mengandung satu kalimat yang jumlah ismiyah, yaitu kalimat, susunan kalimat yang terdiri dari kata benda dan kata benda. Jumlah fi'liyah yaitu kalimat yang terdiri dari kata kerja dan kata benda. Takdiruhu, makna yang tersirat daripada salamun itu ialah salamun daimun au tabitun au mustaqirun alaikum. Ha? Lebih daripada makna kalau mengucapkan dengan maudu, apa maksud salaman. Maka salamun maknanya apa? Ialah salam sejahtera daimun, terus menerus, au tabitun atau tetap, au mustaqirun alaikum atau tetap tidak berubah terus menerus atas kalian semua. Wala raiba, dan tidak diragukan, annal jumlatal ismiyata, bahwa jumlah ismiyah itu taqtadis tubuta wal luzuma, mengandungi pengertian at-tubut wal luzum, tetap demikian dan tidak berubah-ubah, tetap seperti itu. Wal fi'liyah taqtadi at-tajaddud wal hudus, sedangkan jumlah fi'liyah salaman tadi, ya, yang maknanya apa? Salamna alaika salaman. Ya. Taqtadi at-tajaddud wal hudud, mempunyai pengertian at-tajaddud, sesuatu yang diperbarui, wal hudud, dan sesuatu yang baru saja. Fakana tahiyatu Ibrahim akmala wa ahsan, sehingga jawaban salam daripada Ibrahim terhadap malaikat itu, terhadap tamunya, ahsan, lebih bagus, ya, akmal, lebih sempurna. Ya, begitu pengertian faqalu salaman, qala salamun. Sekarang penggalan berikutnya, summa qala qaumun munkirun, mungkarun. Wa fi hadha min husni mukhatabati dhaif wa tadammum minhu wajhani min al-madh. Dan di dalam hal ini dikatakan adanya husnul mukhatabah, cara berbicara yang baik terhadap baik, terhadap tamu, dan cara tadammum. At-tadammum yaitu mencerca, tetapi dengan cara yang baik. Di sini ada dua, mengandungi cara Ibrahim berbicara seperti ini, mengandungi dua pujian pula bagi Ibrahim. Ahaduhuma, yang pertama, annahu hadzafal mubtada, Ibrahim membuang kata mubtadanya. Mubtada itu kata pemulanya. Wat takdiru ka, kok begitu? Nah, dan yang dimaksudkan dengan qaumun munkarun itu kamu, yakni antum munkarun. At-takdir di sini yang dimaksud, atau kata yang tersirat dari kata yang tersurat itu, ialah ka, engkau, yaitu antum munkarun, kalian adalah orang yang asing. Fatadamma minhum, maka sesungguhnya di sini Ibrahim tadamma minhum, menganggap mereka, menganggap celaan atas mereka. Walam yuwajihum bihadzal khitab, dan tidak mengarahkan omongan ini kepada para tamu-tamu itu. Tidak tuding hidung, tidak tunjuk hidung begitu. Lima fihi min ba'dil istihash, karena di dalam perkara ini ada al-istihash, yaitu rasa khawatir, rasa asing. Bal qala qaumun munkarun wala raiba anna hadzal mubtada fi hadza min mahasin al-khitab. Tetapi Ibrahim menyatakan qaumun munkarun, dan tidak diragukan bahwasanya hadzal mubtada, dihilangkannya kata kata pendahulunya itu dalam nahwu al-mubtada itu, jadi ada kalimat itu mubtada dan khobar. Mubtada itu kata yang di depan, khobar itu yang di belakangnya. Apa istilah bahasa Indonesianya ya? Subjek. Mubtada itu subjek. Lah, bukan subhanallah. Ya, kata yang subjek dan objek. Nah, begitu. Tidak khabar. Ya, yang di pendahuluan kalimat. Nah, Ibrahim menyebut menghilangkan subjeknya. Di dalam hal ini, la raiba, tidaklah diragukan bahwasanya hadzal mubtada fi hadza, menghilangkan kata subjek dalam hal ini ialah min mahasinil khitab, daripada bentuk-bentuk omongan yang bagus. Wa kana nabiy sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam la yuwajihu ahadan bima yakrahu, tidak menunjuk hidung seseorang dengan apa yang tidak disukainya. Bal yaqulu, bahkan beliau menyatakan mabalu aqwamin yaquluna kadza wa yaf'aluna kadza, kenapa ada kaum yang mengatakan demikian dan berbuat demikian tanpa menunjuk siapa orangnya. Di dalam perkara-perkara yang memang Nabi tidak suka untuk menunjuk hidungnya, tidak menyebutkan subjeknya. Wattani, perkara yang kedua yang menunjukkan pujian kepada Ibrahim. Jadi perkara pertama tadi itu menunjukkan pujian kepada Ibrahim, karena di situ Ibrahim menggunakan kalimat yang paling bagus, paling baik. Maka yang kedua sekarang, qauluhu qaumun munkarun fa hadafa fa'ilul inkar. Di sini Ibrahim membuang pelaku daripada al-inkar tersebut. Wa walladzi kana ankarahum, yaitu orang yang diingkari. Kama qala ta'ala fi mawdhi'in akhar, seperti pernyataan Allah di ayat lain, apa, nakiruhum, ya. Nakiruhum. Coba lihat di surat Hud ayat ke 70. Surat Hud itu surat ke berapa? 11. Surat Hud ayat ke 70. Allah yahdika Abdullah, pakai mushaf Quran kecilnya seperti itu. Wallah dalam ta'ainak, ente mendzalimi matamu. Nakirahum. Naam. Barakallahu fi. Nakirahum, dengan membuang fa'ilnya. Walaraiba anna qawlahu, dan tidak diragukan bahwa pernyataan mungkarun altaf min ayakula angkartukum, lebih lembut daripada kalau Ibrahim menyatakan aku mengingkari kalian. Wa qawluhu, naam, Jadi dengan ini Ibrahim dalam keadaan karena tidak tahu siapa yang datang ini, maka menjaga kalimat yang paling bagus untuk tamunya itu. Dengan kata yang tidak menuding dia. Wa qauluhu, kemudian pernyataan Ibrahim, penggalan berikutnya dari ayat ini, faragha ila ahlihi faja'a bi'ijlin samin faqarrabahu ilaihim qala ala ta'kulun. Kata beliau mutadamminun wujuhan minal madhi, mengandung beberapa sisi daripada pujian kepada Ibrahim. Wa adabud diyabah, dan ini juga mengandung tuntunan bagaimana adab untuk menghormati tamu atau adab pertamuan begitu. Wa ikramid dhaif, dan juga mengandung pelajaran ikramid dhaif, menghormati tamu. Kita lihat minha, daripada berbagai keterangan itu tadi ialah qauluhu faragha ila ahlih warrawan, maknanya ialah az-dihab fi sur'atin wa ikhtifa'in. Itu namanya faragha, yaitu az-dihab, pergi fi sur'atin, dalam kecepatan tinggi, wa ikhtifa', dan sembunyi. Wahwa ini mempunyai pengertian apa? Ya tabammanul mubadarata ila ikramiz dhaif, mempunyai pengertian al mubadarah, bersegera untuk menghormati tamu. Wal ikhtiba'u ya tabammanu tarku tahjilihi wa alla yu'ridahu lil haya, dan sembunyi-sembunyi di dalam menyiapkan penghormatan kepada tamu itu mengandungi pengertian, yaitu adab lain daripada sopan santun menerima tamu ialah tidak membuat tamunya itu malu, tarku takjilih, tidak membuat tamunya malu, wa alla yu'ridahu lil haya, dan tidak menyebabkan tamunya itu malu. Wa hada bi khilafi man yatafaqal, beda kalau seandainya orang itu merasa berat untuk menghormati tamunya, bermalas-malas. Ini tamunya sudah mempunyai perasaan, waduh, kedatangan saya ini menjadi beban bagi tuan rumah. Ya. Wa tabarada ala dhaifih, dan dingin dalam menghormati tamu, sehingga tamunya merasa enggak enak. Summa yubrizu bimar'a minhu wa yahillu surratun nafaqah, apalagi kemudian menampakkan sesuatu yang bisa dilihat oleh si tamu itu, dan menampakkan wa yahillu surratan nafaqah, dan juga menampakkan betapa beratnya si tuan rumah itu menyiapkan, membelanjakan makanan yang untuk dihidangkan kepada tamu. Wa yazimu ma ya'khud apalagi kemudian apa menimbang apa itu barang yang akan diambil guna menyuguhi tamu itu ditimbang begitu. Wa yatanawalul ina bimar'in minhu, dan mengambil bejana dan keperluan di hadapan tamunya itu sehingga menampakkan kerepotan di hadapan tamunya itu, wa nahwa dzalik, dan yang semisal itu, bimma yatadammanu takhjilud dhaif wa haya'a, yang menimbulkan malunya, rasa malunya tamu, ya, dan ya haya khajal itu maknanya sama. Falafdatu raga tunfi hadainil amrain, maka kalimat raga yang ada di dalam ayat ini apa? Faraga ila ahlihi, itu menafikan semua itu tadi, ya, perkara-perkara tersebut, yaitu membuat malu dan membuat rasa berat pada tamunya itu, menghilangkan itu. Ibrahim tidak tipe orang yang menerima tamu dengan cara yang seperti itu, tetapi Ibrahim adalah orang yang hangat dalam menyambut tamunya itu dan bersegera menunjukkan gampangnya kepada tamu itu segala permasalahan. Makanya dalam bahasa Arab tamu itu disambut dengan ahlan wa sahlan. Ahlan, engkau sudah menjadi keluarga. Siapa yang mengganggu engkau berarti mengganggu kami. Wa sahlan, dan dengan engkau di sini semuanya gampang, gak usah sulit-sulit. Artinya ini sebagai isyarat kepada tamu bahwa engkau tenang di sini. Ahlannya ini engkau sudah tenang, tidak akan ada gangguan terhadapmu karena engkau adalah bagian keluargaku. Begitu. Dan urusanmu gampang. Naam. Wa fi qawlihi ta'ala, dan dalam firman Allah Ta'ala memberitakan tentang perbuatan Ibrahim kepada tamunya, ila ahlihi madhun akhar, ini pujian lain dari Allah kepada Ibrahim. Lima fihi minal isyar, di mana di sini di dalam kalimat ini diisyaratkan bi anna karamatadh dhaif mu'iddatun hasilatun inda ahli, bahwa kemuliaan tamu, kehormatan tamu adalah sesuatu yang mu'iddah, siap selalu, hasilah inda ahli, dan sudah ada pada keluarganya. Menunjukkan Ibrahim itu adalah orang yang selalu keluarganya itu selalu menyiapkan untuk kedatangan tamu. Wa annahu la yahtaju ayastaqridha min jirani, dan dia tidak memerlukan untuk pinjem-pinjem makanan dari tamunya, apa dari tetangganya. Wa la yadhhabu ila ghairi ahli, dan tidak pergi ke selain keluarganya, tidak pergi ke sana kemari. Id nuzila dhaifu hasilun indahum, di mana ketika di tempat datangnya tamu itu adalah semuanya sudah ada pada mereka. Wa qawluhu, juga pernyataan Allah, faja'a bi ijlin samin, kemudian Ibrahim keluar membawa apa? Ijil, anak sapi yang gemuk. Ya tadammanu thalathata anwa'in minal madh, mengandungi tiga macam pujian pula untuk Ibrahim. Ahaduha, yang pertama, khidmatu dhaifihi binafsih, melayani tamunya dengan sendiri, tidak dengan pembantunya, tetapi dia sendiri yang melayani tamu, membawakan makanan kepada tamu. Begitu. Wa innahu lam yursil bihi, Ibrahim tidak mengutus orang untuk mengirimkan makanan kepada tamunya itu. Wa innama jaa bihi binafsihi, tetapi Ibrahim datang membawa tamu, membawa makanan untuk tamunya itu datang sendiri. Atani, yang kedua. Annahu ja'ahum bihayawanin tam lam yatihim biba'dih. Ibrahim datang dengan membawa hewan secara lengkap. Sapi guling. Kalau di sini kambing guling ya. Kalau kambing guling itu kan sepenuh tubuh kambing itu dibakar terus disuguhkan kepada tamu. Ya. Ini sapi guling. Sapi kecil itu dikuliti, diambili apa perutnya, kepalanya disingkirkan, terus dibakar khusus badannya itu. Ketika masih anget-angetnya atau masih panas-panasnya, disuguhkan. Tamunya makan dengan pisau, ngambil dagingnya makan. Ibrahim menyuguhkan sepenuh sapi, anak sapi itu tadi. Liyatakhayyaru min athayibi lahmihi masya'u, supaya tamunya itu yatakhayyaru memilih mana yang paling bagus menurut dia bagian-bagian tubuh daripada hewan itu, sesuai dengan apa yang dia mau. Ini adalah tuntunan, salah satu tuntunan bagaimana menghormat tamu. Atsanitsu, yang ketiga, annahu saminun laisa bimahzul, yang dipilih oleh Ibrahim yang gemuk bukan yang kurus. Wa hadza min nafaisil amwal, ini menunjukkan bahwa yang disuguhkan adalah harta yang mahal kepada tamunya itu. Waladul bakor as-samin, anak sapi yang gemuk. Fa innahum yu'jibuna bih, orang itu sangat kagum, sangat senang dengan anak sapi yang gemuk. Faman kariha faman karramahu hana 'alaihi dhabhuhu famin karamihi. Famin karomihi, maka adalah dari karom. Karom itu sikap suka menghormat tamu. Karom itu. Maka termasuk daripada sikap karom Ibrahim menghormat tamu. Hana alaihi zabruhu wa ihdaru, amat gampang saja untuk menyembelih anak sapi yang sangat dikagumi itu dan kemudian menghadirkan kepada tamunya, tidak keberatan apa-apa karena karam itu tadi, menghormat tamu. Wa qauluhu ilaihim, juga di dalam ayat ini faqarrabahu ilaihim ya. Kemudian anak sapi yang siap hidang itu didekatkan ilaihim, ke tamu-tamu itu. Mutadhamminun limadhin wa adabin akhar, mengandung pula pujian dan adab terhadap tamu. Wa huwa, yaitu ihdar ta'am ila baina yadai dhaif, menghadirkan makanan langsung ke depan tamu itu. Bikhilafi man yuhayyi'u ta'ama fi mawdhi'in, beda dengan keadaan orang-orang yang yuhayyi'u ta'am, menyiapkan makanan di satu tempat, summa yuqimu dhaifahu fayuriduhu alaih, kemudian membangunkan tamunya untuk kemudian mendatangi tempat makan itu. Ini adalah bentuk penghormatan yang terpuji yang ditunjukkan oleh Ibrahim kepada tamunya. Wa qauluhu qala ala ta'kulun. Kemudian setelah dihadirkan, dihidangkan makanan itu di dekat tamu itu, kemudian Ibrahim menyatakan, ala ta'kulun, silakan makan. Fihi madhun wa adabun akhar. Juga di sini ada ujian bagi Ibrahim dan adab sopan santun Ibrahim dalam menerima tamu. Fa innahu arradu alaihimul akla biqaulihi ala ta'kulun. Karena Ibrahim menghidangkan kepada mereka makanan dengan menyatakan ala ta'kulun, silakan kalian makan. Wa hadhihi sighatu 'ardin mu'addina bitalattub. Dan ini adalah bentuk penghidangan yang perkataan yang di muadzina yang didengar oleh telinga bitalattub dengan lembut. Bikhilaf man yaqulu, beda dengan orang yang menyatakan pada tamunya, dha'u aydiakum bitam, kulu taqaddamu wa nahnu dhalik. Silakan ulurkan tangan kalian untuk mengambil makanan itu. Makan dan majulah untuk makan. Wa nahnu dhalik, dan yang semisal itu. Dan itu biasa memang. Omongan-omongan seperti ini. Nah, di kalangan Arab seperti itu. Taqaddamu, ya Allah, kulu. Kulu, barakallahu fikum. Nah, tapi Ibrahim dengan lembut. Ala ta'kulun. Nah. Wa qawluhu fa'aujasa minhum khifah. Li'annahu lamma ra'ahum la ya'kuluna min ta'amihi. Karena ketika Ibrahim melihat mereka itu, para tamunya itu, tidak mau makan dari makanan yang dihidangkannya, adhmara minhum khaufan ayyakuna minhum syarrun. Ibrahim menyembunyikan rasa takut dari mereka. Jangan-jangan mereka itu mempunyai kejahatan, niat jahat. Fa inna dhaifa, karena kalau tamu itu idza akala min ta'ami rabbil manzil, kalau tamu itu makan dari makanan pemilik rumah, itma'anna ilaih, pemilik rumah akan tenang kepada tamu itu. Wa anisabihi, dan akan akrab dengan tamu itu. Falamma alimu minhu dhalik, ketika para tamu itu ngerti Ibrahim ini takut dari mereka, qalu la takhaf wabashiruhu bihulamin alim. Mereka pun menyatakan kepada Ibrahim, jangan kamu takut. Dan mereka memberi kabar kepada Ibrahim dengan akan datangnya anak lelaki yang berilmu. Wa hadzal ghulamu Ishaq la Ismail. Kata Ibnu Qayyim, anak muda yang diberitakan akan lahir itu adalah Ishaq, bukan Ismail. Li anna imra'atahu ajibat min dhalik, karena disebutkan di sini istrinya merasa aneh dari berita itu. Waqalat ajuzun aqim la yulad limitli, fa inni li bil walad fa anna li bil walad. Istrinya bilang, saya ini perempuan tua yang mandul, tidak mungkin bisa beranak seperti aku ini. Lalu bagaimana aku bisa punya anak? Ini ya, pernyataan istri Ibrahim ketika diberitahu seperti itu. Nah, pernyataan ini membuktikan bahwa ini adalah ibunya Ishak yang mengatakan begini. Mengapa? Wa amma Ismailu fa innahu min apa? Min syariyati. Naam. Fa innahu min syariyatihi Hajar wa kana bakrah wa awwal waladih. Adapun Ismail, anak Ibrahim bernama Ismail, maka Ismail itu min syariyatih. Ismail itu lahir dari syari apa, dari budak perempuan Ibrahim bernama Hajar. Waktu itu wakana bakrah. Waktu itu Hajar adalah perawan. Wa awwal waladih. Dan Hajar dan Ismail bagi Hajar adalah anak pertama dari dan Ismail adalah anak pertama bagi Ibrahim. Waqad bayyana subhanahu fi surati Hud, dan hal ini telah diterangkan oleh Allah yang Maha Suci di dalam surat Hud, fi qaulihi ta'ala, dalam firman Allah ta'ala, fabasyarnaha bi Ishaqa wa min wara'i Ishaq Yaqub. Maka kami beritahu kepada istri Ibrahim itu Ishaq. Jadi busra, kabar gembira yang diberitakan oleh malaikat tadi, apa? Wabasyaruhu bihulamin alim. Ya, mereka memberi kabar gembira kepada Ibrahim akan datangnya anakmu, anak lelaki yang berilmu. Tetapi tidak disebutkan namanya, ya. Sedangkan di dalam surat Hud ini disebutkan namanya, fabasyarnaha bi Ishaq. Kami beritahukan kepada istri Ibrahim itu akan datangnya Ishaq, sebutkan namanya. Wa min wara'i Ishaq Yaqub, dan setelah Ishaq datanglah Yaqub. Wa fi hadhil qissah nafsaha, ini memberitakan tentang apa, bahwa yang dimaksud kabar gembira bi hulamin alim itu adalah ya apa, Ishaq. Iya. Nah, kita masuk kepada penggalan berikutnya dari ayat ini. Wa qauluhu ta'ala faqbalat imra'atuhu fi surratin fasakkat wajhaha. Fihi, dalam penggalan ayat ini menunjukkan bayanu dha'fi aqlil mar'ah wa adami sabatiha. Menunjukkan betapa lemahnya akalnya perempuan, dan menunjukkan pula bahwa memang akalnya perempuan itu tidak mampu untuk tetap pada satu apa, tabat pada satu pendirian. In badarat ilan nudbah, di mana perempuan di mana istri Ibrahim di sini bersegera kepada an-nudbah, yakni nadaba, yaitu satu apa, kegembiraan, fasakatil wajh inda hadzal ikhbar, sehingga berubahlah mukanya dengan pemberitaan ini. Wa qauluhu waqalat ajuzun aqim. Kemudian pernyataan Allah memberitakan di sini, di mana istri Ibrahim menyatakan ajuzun aqim, aku ini perempuan tua yang mandul. Fihi, di dalam pernyataan ini, husnu adabil mar'ah, betapa baiknya adab sopan santun wanita. Inda khitabir rijal, ketika berbicara dengan pria. Waktu saruha minal kalami ala ma yata'adda bihil hajah, dan membatasi omongan sebatas ma yata'adda bihil hajah, apa yang dibutuhkan oleh keperluan. Fa innaha hadafat al-mubtada walam taqul ana ajuzun aqim waqtasartu ala dzikri sababid waqtasarat. Jadi perempuan ini hadafat al-mubtada, membuang subjek kalimat itu. Walam taqul, dan perempuan ini tidak menyatakan ana ajuzun aqim. Mubtadanya mana? Ana, lafud ana. Ya, langsung menyatakan ajuzun aqim, husnul adab. Ya, menunjukkan baiknya atau kesopanan, sopan santun wanita semestinya demikian. Membatasi omongan, enggak usah panjang-panjang omongan kalau berbicara dengan lelaki lain. Ya. Waktu sholat, dan membatasi pula pembicaraan ala dzikri sabab ad-dal, menyebut dalam menyebutkan sebab ad-dal yang menunjukkan ala adamil wilada, menunjukkan kepada tidak mungkinnya terjadi kelahiran. Dan tadzkur ghairahu, dia tidak menyebut yang lainnya. Wa amma fi surati Hud, dalam surat Hud disebutkan fadakarati sabab al-mani' minha, yaitu disebutkan sebab yang mencegah terjadinya kelahiran itu. Wa min Ibrahim wa sarrahat bitta'ajub, dan juga disebutkan bahwa Nabi Ibrahim menyatakan fadakarat as-sabab al-mani' minha, yaitu disebutkan di surat Hud sebab yang menghalangi untuk terjadinya kelahiran anak itu. Wa min Ibrahim, yaitu sebabnya itu dari Ibrahim. Wa sarrahat bitta'ajjub, dan perempuan ini menyatakan keheranannya. Wa qawlu ta'ala, kemudian penggalan berikutnya dari ayat ini, di mana Allah memberitakan qalu kadzalika qala rabbuk, demikianlah Tuhanmu telah menyatakan ketentuan ini. Qalu, para malaikat itu memberitakan bahwa Tuhanmu telah menyatakan ketentuan ini. Mutadhamminun, ini mengandungi makna li'itsbati sifatil qaulah, yaitu ditetapkannya sifat al-qaul. Sifat al-qaul, sifat Allah, di mana Allah itu adalah zat yang berbicara. Ya, Allah berbicara, dan omongan Allah itu dengan suara yang didengar oleh makhluknya, yaitu ketika berbicara dengan para malaikat, didengar oleh para malaikat. Ya. Dan ketika berbicara dengan Musa alaihissalam di Gunung Tur Sina, didengar oleh Musa. suara itu. Ya. Nah. Jadi kalau ditanyakan lo, masa Allah berbicara dan dengan suara? Iya. Nah. Suara itu kalau dari makhluk, dari mana suara itu? Dari lisan, iya. Dari bagaimana meletakkan lisan sehingga menyuarakan huruf-huruf itu kalau makhluk. Maka apakah pantas ditanyakan kepada Allah bagaimana Allah bersuara? Laisa kamitslihi syai'un. Tidak serupa dengannya sesuatu pun. Kita menjawabnya apa? Allah bersuara dengan cara yang sesuai dengan kebesaran dan keagungannya. Begitu. Lu sama-sama bersuara? Iya. Hah? Didengar suaranya? Iya. Buktinya dipahami omongannya oleh para malaikat dan oleh Musa alaihi salam dan oleh Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam ketika Isra Mi'raj, didengar langsung oleh beliau. Nah, cuman dalam hal ini sama-sama suara, sama-sama bersuara, sama-sama omongan, tetapi cara omongan Allah tidak sama dengan cara beromongnya makhluk, ya. Ha? Dan cara omongan Allah sesuai dengan kebesaran dan keagungannya. Ha, begitu. Wa qauluhu innahu huwal hakimul alim. Bahwasanya dia Allah mempunyai sifat al-hakim al-alim. Mutadhamminun li isbati sifatil hikmati wal ilm. Mengandungi ayat ini, mengandungi pernyataan Allah ini apa? Isbat, penetapan sifat al-ilm dan sifat al-hikmah. Alladaini huma masdarul khalqi wal amri. Kedua-dua sifat Allah itu masdar, merupakan sumber daripada ketentuan al-khalq, penciptaan Allah, dan ketentuan al-amr, yaitu kalau al-khalq penciptaan terhadap makhluk, al-amr apa? Allah menetapkan syariat-syariatnya kepada para nabi-nabinya. Semua itu bersumber dari al-hikmah wal-ilm, daripada sifat-sifat Allah. Sifat Allah itu azali dan abadi. Azali tidak berpermulaan, tidak didahului dengan tidak ada kemudian menjadi ada. Itu azali. Jadi Allah itu mempunyai sifat ilm. Tidaklah Allah itu asalnya tidak berilmu kemudian berilmu, tetapi Allah sudah berilmu dengan tidak berpermulaan sama sekali. Sebagaimana zatnya juga tidak berpermulaan. Sebagaimana zatnya tidaklah berasal dari tidak ada kemudian ada. Lah. Ada dan tidak pernah berpermulaan. Kalau kamu mau memikirkan, loh bagaimana ada dan tidak berpermulaan? Wah, pikir-pikir habis pikiranmu. Masih juga belum mencapai, padahal sudah habis. Ya ini sudah senewah, sudah sinting, masih belum juga tercapai. Makanya tafakkaru fi khalqillah wala tafakkaru fi dzatillah. Makanya kamu berpikirlah tentang makhluk Allah saja, jangan kamu berpikir tentang zat Allah. Ya. Sebab tidak bisa dipisahkan dengan apapun. Karena kebesaran dan keagungan Allah itu tidak bisa diukur oleh khayalan yang paling jauh. Tidak bisa. Ya. Tidak bisa dicapai, diukur kebesaran Allah itu oleh hitungan akal yang paling tinggi. Tetap Allah, Allahu Akbar, tetap. Khayalan yang paling jauh dari sesuatu yang paling besar, tetap Allahu Akbar. Tidak ada batasnya dan tetap jawabannya selalu Akbar, Akbar, Akbar. Terus lebih besar dan lebih besar. Akalmu terbatas sedangkan kekuasaan kebesaran Allah tidak terbatas. Bagaimana bisa? Ya enggak bisa kamu. Apa? Ketemu. Hah? Nah, maka dikatakan di sini fajami'u ma khalaqahu subhanahu, maka segenap apa yang Allah ciptakan sadirun an ilmihi wa hikmatih, berasal dari ilmunya Allah yang tak terbatas keagungannya dan hikmah Allah yang tak terbatas kesempurnaannya. Wa kadzalika amruhu wa syar'uhu, demikian pula perintah Allah dan syariatnya, masdaruhu an ilmihi wa hikmatih, bersumber dari ilmu Allah dan hikmah Allah. Wal ilmu wal hikmatu, dan al ilmu dan al hikmah mutadamminani li jami'il kamal, mengandungi dua-duanya itu mengandungi segenap kesempurnaan. Fal ilmu yatadammanul hayata walawazima kamaliha minal qayyumiyah والقدره والبقاء والسمع والبصر وسائر الصفات التي يستلزمها العلم التام. Maka al-ilmu itu mengandungi al-haya, mengandungi pengertian apa? Al-haya berarti pasti. Kalau zat itu bersifat al-ilm, pasti zat itu mempunyai sifat al-haya, hidup. Pasti. Sebab yang mati tidak mungkin bersifat ilmu. Ya. Pasti dia itu bersifat al-hayah, hidup. Dan kalau dia mempunyai sifat al-hayah, dia pasti mempunyai lawazim, kemestian-kemestian kamaliha dari kesempurnaan hidup, yaitu al-qayyumiyah, menegakkan segala kehidupan ini. Al-qudrah, mempunyai kekuatan. Wal-biqa, dan berada, tidaklah sesuatu yang tidak ada. Was-sama, dan mempunyai pula sifat mendengar. Ini kesempurnaan-kesempurnaan hidup. Wal basar, dan melihat. Dan juga sairu sifat, segenap sifat-sifat, allati yastalzimuhal ilmu tam, yang memang merupakan kemestian daripada al ilmu tam, ilmu yang sempurna. Itu sifat al-ilm. Ya, yang kemudian menimbulkan kemestian-kemestian sifat yang sempurna. Kemudian sifat wal-hikmatu, sifat al-hikmah. Tata bammanu kamalal iradah, mengandungi sifat kamal al-iradah, kesempurnaan dalam hal sifat al-iradah, berkeinginan. Allah mempunyai iradah, keinginan, yaitu di mana kesempurnaan iradah itu meliputi minal adli, keadilan, warahmah, dan kasih sayang, wal ihsan, dan berbuat kebaikan, wal jud, gampang memberi, jud itu gampang memberi, wal bir, dan berbuat kebaikan, wa wada'al asya'a fi mawadhiha ala ahsani wujuhiha, dan juga dia Allah wada'al asya', meletakkan segala sesuatu fi mawadhiha, di tempatnya, ala ahsani wujuhiha, dengan sebaik-baik bentuknya. Ya, dalam bentuk makhluk meletakkan segala-galanya pada sebaik-baik bentuknya. Ahsanu takwim, sebaik-baik bentuk. Alhamdulillah, mata kita itu diletakkan oleh Allah di sini. Lah bagaimana kalau mata kita itu diletakkan oleh Allah di bawah dengkul, kelilipan terus, hah, terganggu sama debu ketika kita berjalan dan sebagainya. Alhamdulillah, hidung kita itu lubangnya terletak di bawah. Lah bagaimana kalau lubangnya di atas? Kalau kehujanan kemasukan air. La ilaha illallah. Hikmah, maha sempurnanya hikmah Allah meletakkan segala sesuatu pada tempatnya. Ya, demikian pula di dalam hal syariahnya meletakkan segala sesuatu pada tempatnya. Wa yatadammanu irsalar rusul, juga mengandungi hikmah itu, pengertiannya ialah mengutus para rasul, wa ikbatiz thawab, thawab wal iqab, dan menetapkan adanya pahala-pahala dan azab. Allah mengutus para rasul memilih siapa yang pantas untuk membawa risalah ini dengan pemilihan yang betul-betul sangat tepat. Ya, tidak keliru. Kemudian Allah memilih orang-orang yang membela rasulnya itu, yaitu dari para sahabat, dengan pemilihan yang sangat tepat. Orang-orang besar, ya, yang mempunyai kepribadian yang sangat tangguh, dipilih oleh Allah untuk membela rasulnya, yaitu menjadi para sahabat beliau. Allah memilih siapa yang menjadi musuh para rasul itu, dipilih dengan pemilihan yang sangat tepat. Dan Allah memilih siapa dari hamba-hambanya itu yang akan melanjutkan perjuangan para rasul dan para sahabat itu. Allah pilih para ulama, para ulama yang akan melanjutkan itu dengan pemilihan yang tepat. Dan para dai, dan para pengikut daripada rasul itu, pengikut para ulama itu, pengikut para dai itu, dipilih semuanya lengkap dengan pemilihan yang luar biasa, menakjubkan. Itu namanya hikmah. Allah menetapkan thawab, pahala, dan iqab, adab. Wa kullu hada yu'lamu min ismihi al-hakim, semua ini diketahui dari nama Allah yang Al-Hakim. Dia Al-Hakim. Nama Al-Hakim mengandung pengertian sifat Al-Hikmah. Sifat Hikmah. Kama hiya tariqatul Qur'ani fil istidlali ala hadzal matalibi. Sebagaimana yang demikian itu jalan dari cara Al-Quran dalam istidlal mengambil dalil ala hadihil matalib al-azimah, ya, yang hendak menunjukkan kepada al-matalib al-azimah, ya, yakni target-target yang agung, ya, bisifatil hikmah. Allah tunjukkan melalui Al-Quran dengan sifat hikmahnya. Wal inkar alaman yaz'am, dan juga mengandung pula pengingkaran terhadap siapa yang menyangka atau meyakini annahu khalaqal khalqa abadan au sudan au batilan. Allah mengingkari orang-orang yang meyakini bahwa Allah menciptakan makhluk ini abad, sia-sia, au sudah, sudah artinya tidak ada manfaatnya, tidak ada kegunaannya, batila, batil. Panafasa hikmatahu panafsu hikmatihi tatabam manusia wal qadar. Maka hikmah Allah itu sendiri tatabaman mengandungi asyarak, syariah, wal qadar, dan takdirnya, wat sawab, juga mengandungi makna sawab, pahala, wal iqab, dan hukuman terhadap dosa-dosa. Walihada kana asahul qawlain, oleh karena itu bahwa pendapat yang paling sahih dari dua pendapat ialah annal ma'ada yu'lamu bil akli, bahwa al ma'ad hari kiamat itu bisa diketahui dengan akal, ya, walaupun tidak diberitahukan oleh Allah, tetapi akal sudah bisa mengetahui, meyakini kalau kiamat itu akan terjadi. Wa anna sam'a wurida bitafsilin ma yadullul aqlu ala isbatih. Dan sifat as-sam', ya, diterangkan bitafsil dengan rinci. Ma yadullu al-aqlu, yang akan menunjukkan kepada akal untuk akal itu akhirnya meyakini adanya sifat as-sam' tersebut. Wa man ta'ammala ya Abdullah, maka man ta'ammala tariqatal Qur'an, siapa yang memperhatikan cara Al-Qur'an menerangkan, wajadaha ala dzalik, dia akan dapati memang begitu Al-Qur'an menerangkan. Wa annahu subhanahu yadribul amtsala al ma'qulata, dan Allah yang Maha Suci memberikan permisalan-permisalan al-ma'qulah yang masuk akal. Allah tidak dulu ala imkanil ma'ad, yang menunjukkan kepada kemungkinan terjadinya hari kiamat. Taratan, kadang-kadang. Wawuku'uhu ukhra, dan kadang-kadang juga digiring akal itu untuk melihat kemungkinan wuku terjadinya hari kiamat itu. Kadang dibawa akal itu kepada satu kesimpulan, mungkin akan terjadinya, adanya kemungkinan untuk terjadinya kiamat. Kadang-kadang akal itu dibawa kepada pasti terjadinya kiamat itu, bagaimana caranya. Qayat kuru adillat al-qudrah adalah ala imkanil maqdur. Maka Al-Quran menunjukkan tentang dalil-dalilnya al-qudrah, adanya qudrah, kekuasaan Allah, adalah yang menunjukkan ala imkanil maqdur, untuk mungkinnya terjadi sesuatu yang ditentukan akan terjadi. Wa adillatul hikmatil mustalzimati liwuqu'ihi, dan juga menunjukkan pula kepada dalil-dalil hikmah yang mustalzimah, yang mengharuskan, yang konsekuensinya ialah terjadinya segala perkara itu tadi. Wa man ta'ammala adillatal ma'adi fil Qur'ani, maka barang siapa yang memperhatikan dalil-dalil tentang adanya hari kiamat di dalam Al-Qur'an, wajadaha kadzalika maghniyatan, maka dia akan mendapati dalil-dalil itu demikian keadaannya, maghniyatan bihamdillah, yang penuh dengan puji-pujian kepada Allah, wa minnatahu ala ibadihi an ghairiha, dan menunjukkan kepada nikmat Allah kepada hamba-hambanya, an ghairiha, dengan tidak membutuhkan kepada yang selain nikmat Allah itu. Kafiatan syafiatan mausilatan ilal maqlubi bisur'atin, maka dalil-dalil Al-Qur'an itu kafiah, mencukupi, syafiah, melengkapi, musilah, akan bisa mengantarkan ilal maqlubi, kepada tujuan yang diinginkan, bisur'atin, dengan cepat. Mutadhamminatan lil jawabi anisyubahi, mengandungi pula jawaban-jawaban terhadap berbagai syubhat-syubhat, berbagai kerancuan-kerancuan al-aridah yang sering menghadang likathirin minan nas, banyak orang. Ayat Al-Quran itu. Wa in sa'adat taufiqu minallahi kutibat fi dzalika safaran kabira, dan kalau dibantu lagi dengan taufik minallah, dari Allah, taufik itu bimbingan, kalau hidayah petunjuk, hidayah itu memberi petunjuk kepada kita, yang benar itu ialah ini, yang batil itu ialah itu, itu hidayah. Tetapi bagaimana untuk mencapai yang benar itu dan menjauhkan diri dari yang batin itu, perlu taufik. Perlu taufik. Ya. Maka hidayah dan taufik itu sangat kita membutuhkan dari Allah. Maka at-taufik membantu sebagai bantuan Allah kepada kepada hambanya. Dan itu akan mewajibkan safaran kabira. Safaran kabira. Wa in sa'ada taufiq minallahi katabta, bukan kutibat. Katabta fi dzalika safaran kabira. Kalau dengan dibantu taufik dari Allah, niscaya hal-hal itu tadi, bagaimana keterangan tentang ayat-ayat itu, bagaimana untuk membawanya kepada pengertian ini dan itu, itu akan membutuhkan safaran kebira, kitab yang besar untuk menuliskannya. Ha? Lima ra'aita fil adillati allati arsyada ilaiha al-Qur'anu minas syifa. Karena engkau akan melihat pada dalil-dalil allati arsyada ilaiha al-Qur'an, yang Al-Qur'an membimbing kamu kepadanya, engkau akan dapati asyifa, ha? Penawar segala penyakit, al-huda, petunjuk kepada kebenaran, wasur'atil insaf, dan cepatnya engkau dibimbing kepada sikap adil, wahusnil bayan, dan keterangan yang bagus, watanbih ala mawadhi' syubah, dan juga engkau akan dapati ayat-ayat Quran itu akan juga memberi peringatan, tanbih, memberi peringatan ala mawadhi' syubah, kepada perkara-perkara syubhat, kerancuan-kerancuan yang telah membingungkan orang-orang terdahulu. Wal jawab anha, sekaligus dibawakan, diberikan pula oleh Allah jawaban terhadap berbagai syubhat-syubhat itu, bima yantaliju lahu sabru, dengan jawaban yang mendinginkan hati. Wa yusrik ma'ahul yakin, dan jawaban yang akan menumbuhkan keyakinan. Bikhilafi ghairihi minal adillah, beda dengan dalil-dalil yang didapatkan dari selain Al-Quran Sunnah. Fa innaha alal aksi min dalik, karena dalil-dalil dari selain Al-Quran Sunnah itu sebaliknya dari itu. Walaysa hadha mawdi'ut tafsil, dan di sini bukan untuk menerangkan secara rinci tentang dalil-dalil yang selain Al-Quran, betapa rancunya dalil-dalil itu, yaitu dalil-dalil ilmu mantik, dalil-dalil filsafat, dan sebagainya. Itu justru semakin membingungkan dan merancukan orang yang kembali kepada dalil-dalil itu. Nah, wal maksud, dan yang dituju dengan ini, anna maqdar al asyai khalqan wa amran an ilmi rabbi wa hikmatih. Sumber segala sesuatu, kata Ibnu Qayyim, khalqan dalam hal penciptaan makhluk, wa amran dan dalam hal syariatnya, itu bersumber dari ilmunya Allah dan hikmahnya Allah. Waktasat hadhil kisah bidikri hadainil ismain, dan kisah tentang Ibrahim dan tamunya ini, ha, dikhususkan dengan kisah ini dikhususkan dengan penyebutan dua nama Allah ini, ha, Al-Hakim dan Al-Alim. Liktidaiha lahuma, karena memang dua nama ini, karena memang kisah ini mengandung kepada makna dua nama tersebut. Lita'ajubin nubus min tawalludi baina abawaini, karena jiwa akan sangat kagum, dengan akan lahir tawalludi baina abawaini, akan lahirnya dari dua orang, dari bapak ibu, la yulidu limitlihima ada, yang menurut kebiasaan tidak bisa melahirkan, karena istrinya sudah tua dan sudah sekian lama tidak lahir daripadanya anak. Maka timbul rasa kekaguman dengan berita bahwa akan punya anaknya pasangan tersebut. Wa khafaul ilm bisababi hadzal ilat, dan juga tersembunyinya ilmu tentang sebab kenapa bisa lahirnya anak dari pasangan yang demikian. Wa qaulul hikmah iktadat jaryanu hadhil wiladah ala ghairil adatil ma'rufah, dan juga adanya hikmah di dalam kisah ini iktadat yang dikandungi dari peristiwa jaryani hadhil wiladah, terjadinya kelahiran tersebut ala ghairil adal ma'rufah, yang kelahiran itu terjadi tidak melalui cara yang biasa yang sudah dikenal. Fa dzakara fil ayati ismul ilm wal hikmah, maka kemudian telah Allah sebutkan di dalam ayat ini nama al-ilm dan al-hikmah bagi Allah. Al-mutadhammin yang mengandungi pengertian li ilmihi subhanahu, mengandungi pengertian tentang ilmu Allah yang maha suci. Bisa babi hadal khalq, dengan sebab penciptaan dari ilmu Allah tentang sebab terjadinya makhluk ini, yaitu apa, lahirnya anak dari pasangan suami istri yang telah tua renta itu. Wa ghayatuhu, dan juga tujuan daripada dilahirkan anak itu, yaitu diberitahukan apa, anak yang berilmu. Wa hikmatuhu fi waf'ihi mawdi'uhu min ghairi ikhlalin bimujibil hikmah, dan Allah meletakkan apa yang diletakkannya tanpa menimbulkan ikhlal, tanpa menimbulkan kesenjangan pada ekosistem kehidupan alam ini. Bimaujibil hikmah, semua itu diletakkan oleh Allah dengan hikmahnya yang maha sempurna. Tsumma dzakara subhanahu wa ta'ala, kemudian Allah yang maha suci dan maha tinggi menyebutkan qissatal malaikah, kisah tentang para malaikat, fi irsalihim li ihlaki qaumi Lut, yaitu setelah ayat tersebut dibawakan kisah para malaikat yang menceritakan kepada Ibrahim kenapa mereka diutus, yaitu setelah dari rumah Nabi Ibrahim mereka diutus oleh Allah untuk satu pekerjaan, yaitu membinasakan kaumnya Nabi Lut. Wa irsalul hijarah al musawwamah alaihim, dan diberitakan akan dikirimnya dilemparkannya batu-batu yang menghancurkan mereka. Wa fi hadza ma yatadammanu tasdiqu rusulihi, dan dengan dalam kisah ini mengandungi pula tasdiquhu, pembenaran tentang kerasulan kerasulan Ibrahim. Wa ihlakil mukadzibina lahum, dan pembinasaan Allah terhadap orang-orang yang mendustakan para rasul itu. Wa dalalatu alal ma'adi wa thawabi wal iqab, dan ini juga menunjukkan tentang akan adanya hari kiamat dan tentang adanya pahala serta iqab, adab Allah. Liwuku'ihi ayanan fi hadzal alam, karena semuanya itu terjadi ayanan secara real, bisa dilihat oleh mata di alam ini. Wa hadza min a'dhamil adillati dalati, dan ini adalah termasuk daripada bukti yang paling agung yang menunjukkan ala sidqi rusulihi, yang menunjukkan kepada benarnya kerasulan beliau. Wa sihhati ma akhbaru bihi an rabbihim, dan benarnya apa yang mereka beritakan tentang Tuhan mereka. Summa qala ta'ala, kemudian setelah itu Allah ta'ala menyatakan فَأَخْرَجْنَا مَنْ كَانَ فِيهَا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فَمَا وَجَدْنَا فِيهَا غَيْرَ بَيْتٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ. Maka kami keluarkan siapa-siapa yang ada padanya dari kalangan mukminin. Kami keluarkan, kata Allah, dari desa kaum Lut itu orang-orang mukmin. Fama wajadna fiha ghaira baitin minal muslimin, dan kami tidak dapati padanya selain satu rumah dari maka kami tidak mendapati padanya rumah dari kaum muslimin. Tafarraqa di sini apa? Minal mukminin, minal muslimin. Di ayat ke-35 Adz-Dzariyat, minal mukminin. Iya. Di ayat ke-36 minal muslimin. Tafarraqa bainal islami wal imani huna. Maka di sini dibedakan makna iman dan Islam. Lisirin ikhtabahul kalam. Karena adanya rahasia yang tersirat, yang dikandungi oleh makna omongan di sini. Fainal ikhrajahuna ibarah anin najah. Karena dikeluarkannya kaum mukminin di dalam pemberitaan di ayat ini, dikeluarkan dari desa itu adalah ibaratnya saja sebagai ungkapan yang memberitakan tentang apa, keselamatan mereka sehingga dikeluarkan dari desa yang akan diazab itu. Wa ikhraju najatin minal adab, yaitu dikeluarkan mereka itu agar selamat dari adab yang akan diturunkan ke desa kaum Lut itu. Wa la raiba anna hadha mukhtasun bil mu'minina, dan tidak diragukan lagi bahwa yang demikian ini tentu adalah sesuatu yang dikhususkan, keselamatan yang demikian dikhususkan bagi kaum mukminin. Al-muttabi'ina lirrusuli zahiran wa batina, yaitu orang-orang yang mengikuti para rasul zahir maupun batin. Wa qawluhu ta'ala, dan juga firman Allah ta'ala, fama wajadna fiha ghaira baitin minal muslimin. Dikatakan oleh Ibnu Qayyim, lima kanal mawjuduna minal mukhrajina, di mana karena al maujudun minal mukhrajin, orang-orang yang ada dari dari orang-orang yang telah dikeluarkan itu, auqa'a ismu islam, ismul islam alaihim, dinamakan diletakkan pada mereka itu nama Islam. Li'anna imra'at Lut kana min ahli hadal bait, karena istrinya Nabi Lut adalah anggota rumah tangga tersebut. Wahia muslimah terzahir, yaitu dia adalah wanita muslimah secara zahir. Fakanat fil baitil maujudina la fil qawmin najin. Maka yang dimaksud dengan muslimin disebutkan di ayat ini adalah yang dimaksud dalam hal ini al-bait al-maujudin, rumah yang ada di negeri itu yang akan diazab itu ialah hanya satu rumah. La fil qaumil najin, bukan yang dimaksud di situ ialah kaum yang selamat. Ya. Iya. Karena apa? Karena rumah tangga yang muslim hanya rumah tangganya Nabi Lut. Walaupun di rumah tangga Nabi Lut itu ada istri Lut yang kafirah. Iya. Tetapi dikatakan rumah tangga muslimah itu. Pimpinan rumah tangga dan anggota rumah tangga yang lain adalah muslimah. Sedangkan orang-orang yang selamat dari kaum Nabi Lut selain rumah tangga beliau, selain dari rumah tangga beliau, adalah kaum mukminin yang satu-satu nyempil tersisip di rumah-rumah tangga yang kafir, yang mereka dalam keadaan terzalimi, ya, sehingga ketika diperintahkan oleh Allah untuk mereka keluar dari desa itu, maka mereka meninggalkan rumah tangga masing-masing, sendiri-sendiri berangkat meninggalkan desa itu sebelum datang waktu subuh, sebab azab itu datang tepat waktu fajar terbit, datang azab itu. Sedangkan yang satu rumah muslim hanya rumahnya Nabi Lut, ya. Waqad akhbar Allah subhanahu an khianati imraati Lut. Di sini diberitakan pula oleh Allah tentang pengkhianatan istri Nabi Lut. Wa khianatuha, dan pengkhianatannya ialah annaha kanat tadullu qaumaha ala abyafihi wa qalbaha ma'hum. Pengkhianatannya ialah bahwasanya istri Nabi Lut itu menunjukkan, memberitahukan kepada kaumnya tentang adanya tamu-tamu kepada suaminya, kepada Nabi Lut. Wa qalbaha ma'hum, dan hatinya istri Nabi Lut itu bersama mereka. Para malaikat yang ditugaskan oleh Allah untuk mengadab kaum Lut itu datang dalam bentuk pria-pria yang ganteng-ganteng. Nah, ketika masuk ke rumah Nabi Lut, istrinya Nabi Lut melihat begitu langsung lari memberitahu kaumnya, "Tuh, ada tamu suamiku, orang yang ganteng-ganteng." Sedangkan kaum Nabi Lut, pria-prianya adalah orang-orang homo, ya, maka mereka pun berduyun-duyun ke rumah Nabi Lut. Ini pengkhianatan istrinya Nabi Lut, yaitu ia ta'awun, tolong-menolong dengan kaumnya dalam perbuatan yang fahish, yang keji. Ya. Naam. Ha. Maka dikatakan di sini, wa man wada'a mana tadi? Walaysat khianatan fahishah. Padahal pengkhianatan istri Nabi Lut itu bukan pengkhianatan fahishah, kekejian. Artinya bukan dalam bentuk berzina dengan pria lain. Tetapi pengkhianatan dalam bentuk ta'awun itu tadi, tolong menolong alal ismi wal udwan, dalam dosa dan pelanggaran itu. Fakanat min ahlil baitil muslimina zahiran. Maka di sini istri Nabi Lut itu adalah termasuk daripada anggota rumah tangga muslimin secara zahir. Walaisat minal mu'mininan najin, tetapi dia bukan termasuk daripada kaum mukminin yang akan selamat. Wa man wada'a dalalatal Qur'an wa alfadahu mawadhi'aha, maka kata Ibnu Qayyim, siapa yang meletakkan dalalat, apa yang ditunjukkan oleh Al-Qur'an, dan meletakkan lafaz-lafaz Al-Qur'an pada mawadhi'aha, tempat-tempatnya, tabayyana lahu min asrarihi wa hikamihi, maka akan tampak baginya rahasia-rahasia makna dan hikmah-hikmahnya, ma yahuzzul uqul, yang bisa menggoncangkan akal karena ketakjuban. yang membuat akal itu sangat takjub dengannya. Wa ya'lamu ma'ahu annahu tanzilum min hakimin hamid. Dan orang yang melihat susunan ayat-ayat Quran dan lafaz-lafaznya dengan cara yang benar seperti ini, dia di samping akan sangat takjub dengan hikmah-hikmah yang ada padanya, juga dia akan sangat yakin bahwa memang Al-Quran itu dari zat yang maha hakim, maha hikmah, dan maha hamid, maha terpuji. Wabihada kharajal jawabu anis su'ali. Dengan inilah maka akan keluarlah jawaban terhadap pertanyaan al-masyhur yang terkenal, wahwa yaitu innal islama a'ammu minal imani. Jawabannya tentang apa perbedaan Islam dan iman ialah bahwa istilah kata al-Islam itu lebih meliputi daripada al-iman. Al-iman adalah bagian daripada Islam. Fakaifa istitsna'ul a'am minal aghas? Bagaimana dikecualikan al-a'am yang lebih umum daripada yang lebih khusus? Wa qa'idatul istitsna' taqtadil 'aks. Sedangkan kaidah pengecualian itu mestinya menghendaki sebaliknya dari itu. Yaitu apa? Yang khusus dikecualikan dari yang umum. Naam. Watabayyana annal muslimina al-mustathnina ma waqa' alaihi fi'lul wujudi. Dan teranglah di sini bahwa al-muslimin, kalimat al-muslimin berarti maknanya lebih umum dari al-mu'minin. Ya, maka mestinya al-mu'minin dikecualikan dari al-muslimin. Di dalam hal peristiwa keselamatan dari azab yang turun kepada kaum Nabi Lut itu. Iya, maka menjadi jelaslah bahwa muslimin al-mustathnin yang dikecualikan ma waqa alaihi fi'lul wujud, yaitu apa yang terjadi padanya perbuatan yang riil. Wal mu'minina ghaira mustathnina minhu, sedangkan kaum mukminin tidak dikecualikan. Ketika menyebut kaum mukminin, semuanya mereka selamat. Yaitu apa? Fa akhrajna man kana fiha minal mukminin, selamat ter semuanya al mukminin. Sedangkan kaum muslimin dikecualikan oleh Allah. Ada dikecualikan dari orang-orang yang tidak selamat dari mereka. Bal huwal mukhrajunan najun. Mukminin tidak dikecualikan sama sekali, bahkan mereka semuanya dikeluarkan dari desa yang akan diazab itu, dan an-najun semuanya selamat. Wa qauluhu ta'ala, juga firman Allah ta'ala tentang peristiwa yang ada pada surat Adz-Dzariyat, sebagaimana yang diceritakan pada surat Adz-Dzariyat ini. Kita masuk kepada ayat ke-37. Wa tarakna fiha ayatan lilladzina yakhafunal adzabal alim. Dan kami tinggalkan padanya sebagai ayat, sebagai bukti. Lilladzina yakhafunal adzabal alim, untuk orang-orang yang takut azab yang pedih. Fihi, kata Ibnu Qayyim, padanya itu dalilun ala anna ayatillahi subhanahu wa ajaibahu. Ini dalil yang menunjukkan bahwa ayat-ayat Allah yang maha suci dan keajaiban-keajaibannya, allati fa'alaha fi hadzal alam, yang Allah lakukan di alam ini, wa abqa atharaha, dan Allah tetapkan bekas-bekasnya, bekas-bekas keajaiban itu, dalatun alaihi, semuanya itu menunjukkan kepada keagungan Allah. Wa ala sidqi rusuli, dan sekaligus menunjukkan kebenaran kerasulan, kebenaran para rasul-rasulnya. Wa innama yantafi'u biha man yu'minu bil ma'ad, yang bisa mengambil manfaat dari bekas-bekas yang sengaja Allah tinggalkan di muka bumi ini hanyalah orang yang beriman kepada hari kiamat. Sampai hari ini kita dapati bekas-bekas azab pada kaum-kaum terdahulu, termasuk dalam hal ini yang diceritakan kaum Lut alaihissalam. Kita dapati di wilayah yang bekas diazab itu, yang sekarang sudah menjadi danau yang besar, tetapi air yang ada pada danau itu kadar garamnya yang sangat tinggi. Lumut pun gak bisa hidup, apalagi ikan. Nah, yang diistilahkan laut mati. Memang seperti laut saking luasnya itu danau itu. Itu satu desa besar. Diangkat oleh para malaikat di waktu fajar itu desa. Diangkat oleh para malaikat agar sampai disebutkan oleh Nabi, gonggongan anjing desa itu didengar oleh para malaikat yang ada di langit dunia. Saking tingginya. Setelah itu dibalik, yang atas menjadi bawah, yang bawah menjadi atas, dilepaskan oleh malaikat. Dilepaskan sehingga jatuh dengan sangat keras, berdebam di bumi, sampai itu blesek masuk ke dalam, sehingga terjadi lubang yang besar, sebesar desa itu. Sudah gak ada suaranya lagi, sudah hilang satu desa itu semua, kecuali orang-orang mukmin yang diperintahkan sebelum fajar meninggalkan desa itu. Demikian keadaannya, maka didatangkan oleh Allah hujan yang tidak menghidupkan, hujan yang mematikan, sehingga sampai menggenang seluruh lubang itu tadi. Dan sampai hari ini tidak ada kehidupan padanya. Itu sampai sekarang tetap bisa dilihat agar itu. Kadar garamnya yang tinggi sehingga batu yang dilemparkan ke air itu mengambang. Orang nyemplung di situ yang mengambang tanpa berenang. Lah, karena orang-orang yang tidak beriman kepada hari akhirat, justru tempat yang demikian mengerikannya, yang tuntunannya Nabi itu, kalau lewat di tempat yang seperti itu, kalau engkau tidak bisa menangis, cepat-cepat engkau pergi dari tempat itu, dan jangan sekali-kali kamu mengambil air daripadanya. Itu tuntunannya. Tetapi orang-orang yang tidak beriman pada akhirat itu tidak dapat pelajaran dari apa yang ada di situ. Justru jadi tempat pariwisata sekarang. La ilaha illallah. Nah, jadi betul memang yang mendapatkan pelajaran itu, yang yantafi biha, yang mengambil manfaat daripada atar-atar bekas-bekas adab Allah itu, hanya orang-orang yang yu'min bil ma'ad, beriman kepada hari kiamat. Wa yakhsha adab Allah Ta'ala, dan orang-orang yang takut dari adab Allah Ta'ala. Kama qala Allah Ta'ala di maudhin akhar, di tempat lain, Inna fi dzalika laayatun liman khafa 'adzabal akhirah. Sesungguhnya dalam peristiwa itu ada ayat, ada tanda, liman khafa 'adzabal akhirah, bagi mereka yang takut dari azab akhirat. Wa qala ta'ala, dan juga firman Allah ta'ala, sayuzkaru sayadzakkaru may yakhsha, akan menjadi ingat orang yang takut dari akhirat itu. Surat Al-A'la. Wa inna man la yu'minu bil akhirati ghayatuhu ayyakula, karena orang yang tidak beriman pada akhirat, ujung-ujungnya paling dia mengatakan haulai qaumun asabahumud dahru kama asaba ghairuhum. Oh, mereka itu cuma kaum yang binasa dengan masa, dengan berlalunya masa, sebagaimana kaum-kaum yang lainnya, akan mengatakan gitu. Ya, wala zalad dahru fihi syiqaa' was-sa'ada, sedangkan masa padanya masih terus terdapat padanya asyikah, celaka dan as-sa'adan dan kebahagiaan. Wa amman amana bil akhirah wa asyfaqa minha, adapun orang-orang yang beriman kepada akhirat dan asyfaqa minha, rindu kepadanya, bahwa alladhi yantafi'u bil ayati wal mawa'izi, maka dialah yang akan mendapatkan manfaat dengan ayat-ayat berita tentang azab ini dan dengan mawa'id, nasihat-nasihat itu. Ya, wal maqsudu bihadha, dan yang dituju daripada uraian ini, innama huwa tamthilu wat tanbih, ialah permisalan dan tanbih, peringatan. Ala tafawutil afham fi ma'rifatil Qur'an, yang menunjukkan betapa perbedaan pemahaman dalam memahami Al-Qur'an. Wastinbati asrarih, dan memberi contoh bagaimana cara mengambil apa? Rahasia-rahasia ilmu yang ada di dalam Al-Qur'an. Wa itharati kunuzih, dan bagaimana caranya untuk mengambil perbendaharaan yang ada di dalam Al-Qur'an. Wa'tabara bihada ghairuhu, dan mengambil ibrah dengan cara ini ketika memahami ayat yang lain. Wal fadlu biyadillahi yu'ti mayyasha, dan keutamaan itu di sisi Allah, yang Allah berikan kepada siapa yang dikehendakinya. Ha. Jadi begitu Ibnu Qayyim memberi contoh bagaimana kita menyibukkan hati kita dan pikiran kita dengan tafakkur dan tadabbur terhadap ayat-ayat Quran. Ya. Tentu Ibnu Qayyim yang telah diberi kelengkapan oleh Allah, kelengkapan ilmu seperti ini, tentu akan memudahkan beliau untuk mengambil daripadanya, daripada ayat-ayat Quran itu. Ha, tetapi yang belum diberi oleh Allah kesempatan untuk itu, ya tahu dirilah begitu. Bagaimana tahu dirinya? Ya merujuk saja dalam tadabbur dan tafakkur terhadap ayat Quran, merujuk kepada tafsir-tafsir bil ma'thur, tafsir-tafsir ayat dengan periwayatan yang merujuk kepada riwayat-riwayat sanad-sanad kepada para sahabat dan para ulama sesudah mereka, mestinya demikian untuk keselamatan dalam menghindarkan diri dari bahaya kesesatan ketika memahami Al-Qur'an. Faslun, ar-rafiqu wat-tariqu. Sekarang kita membahas tentang ar-rafiq, teman, dan at-tariq, jalan yang harus kita tempuh. kita menempuh jalan hijrah kepada Allah dan Rasulnya, perlu rafiq, perlu teman. Dan kalau kita punya teman, perlu adanya ta'awun, alal birri wat taqwa. Ya. Kata beliau, wal maqsudu, yang dituju ialah di sini annal qalba, bahwasanya hati itu lamma tahawwala li hadha safari, ketika hati itu pindah kepada, pindah perhatiannya kepada upaya menempuh perjalanan jauh ini, pala barafiqan ya'nasu bihi fis safar, dia, hati itu akan meminta adanya rafiq, teman yang dia bisa ya'nasu bihi fis safar, yang dia bisa berteman dengan, akrab dengannya dalam perjalanan itu. Falam yajid illa mu'aridan munaqidan au la'iman bitta'nibi musarrahan wa mu'ridan. Naam. Tetapi lam yajid, tidak mendapati, falam yajid, maka orang yang safar itu tidak akan mendapati illa mu'aridan, kecuali halangan-halangan, munaqidan dan penyimpangan-penyimpangan, au la'iman bitta'nibi, atau la'iman, juga didapati la'iman, orang-orang yang la'im itu pencercah, yang suka mencercah, bitta'nib, dengan cercaannya, musarrahan wa mu'ridan, cercaannya itu kadang-kadang terang-terangan, kadang-kadang sindiran-sindiran, au farihan an hadhil haraka mu'ridan, atau kadang-kadang tidak mengandung berbagai gerakan-gerakan tersebut, tetapi mu'ridan, tetapi tetap menjadi penghalang. Walaital kullu kanu hakada, falaqad ahsana ilaika min man khallaka wa tariquka wa lam yatrah syarrahu alaik walaita kul kanu hakada. Wahai seandainya walaita kul, wahai sesungguhnya semuanya dulu, orang-orang terdahulu juga menghadapi keadaan yang demikian, menempuh jalan penuh dengan kendala-kendala seperti itu. Falaqad ahsana ilaika, maka sungguh telah berbuat baik kepadamu, man khallaka, adalah orang-orang yang membiarkan engkau menempuh jalan ini, wa tariqaka, untuk menempuh jalanmu, walam yatra syarrahu alaik, dan tidak melemparkan kejahatannya kepadamu. Kama qala al-qa'il, sebagaimana yang dinyatakan oleh orang yang berkata, inna lafi zamanin tarakal qabihu bihi min aktarin nasi ihsanu wa ijmalu. Kita sekarang ini di zaman di mana kalau seorang yang jelek meninggalkan kita sekarang ini di masa di mana keadaan mayoritas manusia itu, bila mereka meninggalkan kejelekan, bila diam terhadap kejelekan, maka itu dianggap sebagai ihsan dan ijmal, perbuatan baik dan perbuatan yang mulia. Fa idza kana hadzal ma'rufu minan nas, kalau perbuatan yang baik pada orang itu demikian, fal matlubu, yakni cuek, tidak mengganggu, tidak saling mengganggu. Ini berbuat kejelekan, didiamkan. Ini berbuat kebaikan, didiamkan. Kalau al-ma'ruf, kalau yang namanya baik itu demikian pada manusia, fal-maqlubu fi hadzal zamani, maka yang dituntut di zaman ini al-mu'awana ala hadzal safar, yaitu saling tolong menolong dalam menempuh jalan ini. Al-mu'awana ala hadzal safari bil i'rab, tolong menolong di dalam menempuh jalan ini, safar ini, untuk berpaling. Wa tarkil la'imah wal i'tirab, dan meninggalkan segala cercaan dan halangan. Illa ma asa ayyaqa'a nadiran fayakunu ghanimatan baridatan la qimata laha, kecuali orang-orang yang asa ayyaqa'a nadiran, barangkali terjadi satu kejadian yang jarang. Fayakunu ghanimatan, maka adalah satu keberuntungan. Baridatan la qimata laha, yang dingin, tidak ada nilainya sama sekali. Jadi bantuan orang kepada kita di masa yang seperti ini ialah kalau seandainya orang itu, orang-orang jahat itu tidak menghalangi kita berbuat baik. Ya. Wa yambaghi alla yatawaqqaba al-'abdu bi sayrihi ala hadhihi al-ghanimah, dan semestinya seorang hamba la yatawaqqab, tidak berhenti, fi sayrihi, dalam perjalanannya, ala hadhihi al-ghanimah, dalam upaya mencapai keberuntungan ini, bal yasiru walau wahidan ghariban, bahkan terus dia harus berjalan walaupun dia wahidan, sendirian, dan walaupun dia ghariban, sebagai orang yang asing. Panfiradul abdi fi tariqi talabihi, maka bila seorang hamba sendirian di dalam menempuh jalan yang dia inginkan, dalilun ala sidqil mahabbati, itu adalah sebagai bukti tentang benarnya al-mahabbah, kecintaan dia kepada Allah. Ketika memang sudah tidak ada lagi teman yang bisa diajak berjalan. Nah, kita lihat ahammiyatur risalah wa ghayatuha. Pentingnya risalah ini dan tujuan daripada misi kita hidup di dunia ini. Wa man nadhara fi hadhihi al-kalimati, maka barang siapa yang meneliti berbagai ungkapan yang ada di kitab ini, allati tadammanatha hadhihi al-waraqat, yang dikandungi oleh lembaran-lembaran ini dalam kitab ini, alima, dia akan tahu, annaha, bahwasannya apa yang terdapat padanya, min ahammi ma yahsulu bihi ta'awun ala birri wa taqwa, bahwasannya sesungguhnya hal yang dikemukakan di sini adalah perkara yang adalah perkara yang paling penting dari apa yang harus didapatkan dari at-ta'awun alal birri wa taqwa, tolong menolong di dalam al-bir dan at-taqwa. Wa safarul hijrati ilallahi wa rasulih, dan ialah juga perkara yang paling penting, di mana diterangkan di sini safarul hijrah, bagaimana perjalanan hijrah kepada Allah dan Rasulnya. Hadzal ladzi qasada mustiruha bi kitabatiha. Inilah yang dituju oleh mustiruha, penulis daripada kitab ini, bi kitabatiha, dengan penulisan kitab tersebut. Wa ja'alaha hadiyatahul mu'ajjilah as-sabiqah, dan hal ini dijadikan oleh penulisnya sebagai hadiah al-mu'ajjilah yang disegerakan di dunia ini, as-sabiqah ila ashabihi, yang yang diberikan terlebih dahulu kepada para teman-temannya, warufaqaihi, dan para orang-orang dekatnya, fi talabil ilmi, di dalam menuntut ilmu. Wa ashhadullah wa kafa billahi syahida, dan aku bersaksi, dan aku wa ashhadullah, dan aku menjadikan Allah sebagai saksi, wa kafa billahi syahida, dan cukuplah Allah sebagai saksi. Lau tawa fihi min ahadin minhum laqabalaha bil qabul, seandainya semua ini dipenuhi dari seseorang dari mereka, niscaya ini akan diterimanya dengan penuh penerimaan. Wala badara ila tafahumiha, dan niscaya mereka akan bersegera untuk memahaminya. Wa'addiha min afdali ma ahda sahibun ila sahibi, dan niscaya akan dianggap, addiha akan dianggap sebagai afdal, sebagai sesuatu yang paling utama dari apa yang dihadiahkan seorang teman kepada temannya. Fa'ina ghairu hadha man jara ana tarakbi al khabaru bihi, karena kalau yang selain ini, manjara ana tarakbi, orang yang menempuh ana tarakbi penderitaan, kesengsaraan, menempuh perjalanan ini, wal khabar al khabar bihi, ya juga tentang berita kesengsaraan itu. Wa in tatalla'at an nufusu ilaiha, kalau jiwa itu melihat padanya, fafaidatuha qalilah, maka faedahnya sedikit, wahya fi ghayatir rukhasi likatrati jalibiha, dan padanya itu terdapat ghayatir rukhas, puncak dari kemudahan, likatrati jalibiha, karena banyaknya yang menarik menarik orang dari jalan yang ditempuhnya itu. Wa innamal hadiyatun nafi'atu kalimatun yuhdiha ar-rajulu ila akhihil muslim, dan sesungguhnya hadiah yang bermanfaat itu ialah kata-kata yang dihadiahkan oleh seorang kepada saudaranya yang muslim. Murafaqatul ulama. Kemudian beliau menutup pembahasannya dengan keterangan tentang murafaqatul ulama. Bagaimana mestinya seorang itu berteman dengan ulama. Wa man arada hadza safara, maka barang siapa yang ingin menempuh jalan ini, wa alaihi bi murafaqatil amwat, maka hendaknya dia menemani orang-orang yang sudah mati. Itu di dalam. Fa'alaihi bi murafaqatil amwati, maka siapa yang ingin menempuh jalan ini, safar ini, hendaknya dia menemani orang-orang yang sudah mati. Alladzina hum bil alami ahya, yang mereka itu sedang berada di alam kehidupan. Nah, yaitu siapa? Para ulama yang telah meninggal dunia, dan mereka hidup di alam kehidupan. Fa innahu yablughu bi murafaqatihim ila maqsadih, karena kalau orang itu menemani mereka, itu akan mencapai tujuannya. Bagaimana menemani mereka? Yaitu selalu bergelut dengan ilmu-ilmu peninggalan mereka. Hah? Waliyahdar min murafaqatil ahya alladzina fin nasi amwat. Hati-hatilah orang itu dalam menempuh jalan ini, janganlah dia berteman dengan orang hidup yang sesungguhnya mereka itu adalah orang mati. Hah? Istilah lainnya apa? Bangkai hidup. Nilainya bangkai, enggak lebih. Bainahum yaqta'una 'alaihi tariqahu, karena orang-orang hidup ini sering menghalangi jalan orang yang menempuh jalan tersebut. Falaisa li hadza saliki an fa'u min tilkal murafaqah, sehingga tidaklah ada bagi orang yang menempuh jalan ini an fa'u min tilkal murafaqah, tidak mendapatkan manfaat yang lebih manfaat daripada berteman dengan orang-orang yang sudah mati, yaitu para ulama. Wa awfaq lahu min hadhil mufaraqah, dan tidaklah ada bagi orang yang menempuh jalan ini mendapatkan taufik yang lebih cocok daripada al-mufaraqah, daripada perpisahan dengan orang-orang yang hidup itu. Faqad qala ba'du min salaf, telah berkata sebagian dari salaf, syattana baina aqwamin mauta tuhyil quluba bidzikrihim wa baina aqwamin ahya'un tamutul qulub bi mukhalafatihim. Amat jauh syattan, amat jauh perbedaan antara kaum-kaum itu, yaitu kaum-kaum yang hidup, yang menghidupkan hati dengan menyebut mereka. Siapa? Para ulama. Hati itu akan menjadi hidup dengan menyebut mereka. Wa baina aqwamin ahya, sementara kaum yang lain hidup tetapi tamutul qulub bi mukhalafatihim, menjadi mati hati itu karena bergaul sama mereka. Fama 'alal 'abdi adarra min usharaihi wa abna'ihi wa abna'i jinsih, maka tidak ada sesuatu yang lebih madarat terhadap seorang hamba daripada madarat yang ditimpakan oleh karib kerabatnya dan dari orang-orang kaumnya. Fa inna nadrahu qasir, karena pandangan kaumnya itu qasir, pendek. Wa himmatuhu waqifa inda tashabbuhi bihim, dan kemauannya itu akan berhenti, yakni terbatas pada at-tashabbuh bihim, pada sekadar menyerupai mereka. Wa mubahatihim, dan berbangga-bangga dengan mereka. Wa suluk aina salaku, adapun perjalanan kemana mereka menempuh. Hatta lau dakhalu juhra dabbin la ahabba ayyadkhula ma'hum, sampai pun seandainya mereka masuk ke lubang biawak, niscaya mereka ingin untuk masuk bersama mereka ke lubang biawak itu. Iya, ini tentu pertemanan, persahabatan yang demikian jelek, adarra, betapa lebih berbahayanya, bermadaratnya. Famata taraqqat himmatuhu an suhbatihim ila sahbihi min ashbahihim mafqudah, maka kapan saja, kata Ibnu Qayyim, taraqqat, menjadi lunak, menjadi lemah semangatnya, himmatuhu, untuk bersahabat dengan mereka, ila sahbihi min asya min asbahihim. Apa ini? Syabah. Lemah bersahabat dengan mereka untuk kemudian persahabatannya dengan yang semisal mereka mafqudah hilang, wa mahasinihim wa atharihimul jamila fil alami mashhuda, sementara kebaikan-kebaikan para ulama itu dan peninggalan-peninggalan mereka yang indah ditinggalkan di alam ini mashhuda, sesuatu yang bisa diketahui. Istahdatha bidzalika himmatun ukhra. Kalau orang bersemangat bersahabat dengan para ulama yang demikian, istahdatha bidzalika himmatun ukhra wa amalan akhar. Naam. Yani istahdatha bidzalika himmatun ukhra wa amalan akhar. Yani peninggalan para ulama itu menghasilkan semangat yang lain dan amalan yang lain lagi, melahirkan semangat dan amalan yang baru lagi. Wasara bainan nasi ghariban, sehingga orang itu dengan demikian jadilah dia di antara pergaulannya di antara manusia sebagai orang yang asing. Wa in kana fihim masyhuran wa nisbiyan, walaupun dia hidup di kalangan mereka sebagai orang yang dikenal atau seorang yang mempunyai nasabnya kepada kaumnya, tetapi dia asing di tengah-tengah kaumnya. Walakinnahu gharibun, akan tetapi walaupun senasab dengan kaumnya, dia dalam keadaan gharib, asing. Mahbubun yara man nasu fihi, dia mahbub, dia dicintai. Yara man nasu fihi, melihat apa yang manusia ada padanya. Wala yarawna ma huwa fihi, tetapi orang-orang tidak ada yang paham tentang apa yang dia sedang alami. Dia paham tentang malapetaka yang sedang menimpa pada kaumnya itu, tetapi kaumnya tidak paham tentang apa yang ada padanya. Bima yuqimu lahumul ma'adir mastata'a, di mana orang ini akan berusaha untuk memberikan alasan-alasan yang dia mampu berikan untuk kaumnya. Wayahudduhum bijuhdihim wa taqatihim, dan dia akan berusaha membangkitkan mereka kaumnya itu dengan kesungguh-sungguhannya dan dengan kemampuannya. Sa'iran fihim bi'ainain, dia berjalan di kalangan kaumnya dengan dua pandangan, yaitu ainun nadhirah ilal amri wan nahyi, mata yang memandang kepada perkara perintah dan larangan. Bihayak muruhum wayanhahum, dengan perintah dan larangan itu dia menyeru mereka kaumnya dan melarang mereka, mencegah mereka. Wayualihim wayuadihim, dan dengan itu dia mencintai mereka dan memusuhi mereka. Wayuaddi ilaihimul huquq, dan dia dengan itu menunaikan kepada mereka hak-hak mereka. Wa yastawfiha alaihim, dan memberikan kecukupan kepada mereka hak-hak mereka. Ini pandangan pertama. Yang kedua, wa ainun nadhirah ilal qada wal qadar, dia memandang kepada pandangan al qada wal qadar, tentang apa yang dia imani daripada takdir Allah. Bihayar hamuhum, dengan sebab itulah, dengan keimanan kepada takdir itu, dia menyayangi mereka. Wayad'ulahum, dan mendoakan kebaikan kepada kaumnya. Wayastaghfirlahum, dan memintakan ampun kepada Allah bagi kaumnya. Wayaltamislahum wujuhal ma'adhir fima la yakhillu bi'amrin, Ya, dia berusaha yaltamis, dia berusaha agar mencarikan apa alasan-alasan yang mengapa mereka itu terjatuh padanya. Maksudnya yaitu mencarikan alasan, langsung tidak menuduh mereka, tidak memvonis mereka, masih mencari kemungkinan-kemungkinan. Oh, barangkali mereka itu, kaumku itu tidak mengerti tentang perkara ini, sehingga mereka berbuat demikian, berkata begitu dan begini. Mencari alasan, oh barangkali mereka itu berbuat demikian karena kekeliruan mereka, kejahilan mereka, dan sebagainya. Ya. Nah, itu namanya yaltamis lahum wujuhal ma'adir. Ya. Fima la yaqillu bi'amrin. Dengan cara yang tidak menyebabkan merusakkan syariah. Wala ya'udu binaqsi syar'in, dan tidak mengakibatkan untuk apa mengurangi keterikatannya kepada syariah. Jadi tidak sampai menyatakan yang baik menurut syariah dikatakan jelek, tidak sampai yang jelek menurut syariah dikatakan baik, tidak sampai ke sana. Tetapi dalam batas yang dibolehkan oleh syariah untuk berusaha mencari sebab-sebab itu. Ya. Dan dikatakan waqad wasa'athum bastatuhu, dan sungguh telah membentangkan kepada kaumnya bastatuhu, kemudahan dia, warahmatuhu, dan rahmah dia, walinuhu, dan kelembutan dia, wa ma'dziratuhu, dan pemaafan dia, waqifan 'inda qaulihi ta'ala, mereka berpaku dengan firman Allah Ta'ala, khudil afwa wa'mur bil urfi wa'arid anil jahilin, berikanlah pemaafan dan serulah orang kepada kebaikan, dan berpalinglah kamu dari orang-orang yang jahil. Surat Al-A'raf 199. Mutadabbiran lima tadammanat hadhil ayah, mengambil pengertian dari apa yang dikandungi ayat ini, min husnil mu'asyarah ma'al khalq, yaitu berusaha bergaul dengan baik bersama segenap manusia, wa ada'a haqqallahi fihim, dan juga menunaikan hak Allah terhadap mereka, terhadap manusia itu, wassalamah min syarrihim, dan berusaha mencari keselamatan dari kejahatan manusia itu. Walau akhadan nasu kulluhum bihadhil ayah lakafathum wa syafathum, seandainya semua orang mengambil pengertian dari ayat ini, berpegang dengan pengertian ayat ini, niscaya sesungguhnya akan mencukupi mereka dan akan melengkapi mereka. Fa innal afwa, karena pemaafan, ma'ufiya min akhlaqihim, dari perkara-perkara yang dimaafkan dari akhlak mereka, wasumihat bihi tabai'uhum, dan dimaafkan juga apa samaha, nah, dan dimaafkan dari tabiat-tabiat mereka, yakni dimaklumi sebagai kekurangan-kekurangan yang sifatnya manusiawi, itu namanya samahat. Wa wasa'ahum bidhillihi min amwalihim wa akhlaqihim, dan juga memungkinkan demikian di mana kehinaannya kehinaannya bidhillihi, dia apa? Nah, dengan naungan dia dari harta mereka dan akhlak mereka. Fahada ma minhum ilaih. Dan inilah yang didapat, yang dilakukan oleh mereka terhadap orang yang ingin apa kebaikan bagi kaumnya itu. Wa amma ma yakunu minhu ilaihim, adapun yang dilakukan olehnya terhadap mereka, yaitu oleh orang yang gharib, yang asing ini terhadap mereka, fa amarahum bil ma'ruf, maka dia selalu menyeru kaumnya terhadap kebaikan. Wa huwa ma tashhadu bihil uqul, yaitu kebaikan yang dipersaksikan demikian oleh akal. Wa tu'rafu husnuhu, dan dikenali kebaikannya itu. Wa huwa ma amarallahu bihi, yaitu apa yang Allah perintahkan dengannya. Wa amma ma yuttaqa bihi ada jahiluhum, adapun apa yang dihindari dengannya gangguan orang-orang jahil dari mereka itu, fal i'rad anhum wa tarkul intiqam li nafsihi wal intisar laha, maka terhadap hal yang demikian, gangguan orang jahil itu, dituntunkan untuk berpaling dari mereka dan tidak membalas mereka demi untuk kepentingan dirinya, wal intisar laha, dan tidak untuk dalam rangka kepuasan membela kemauan dirinya. Fa ayyu kamalin lil abdi wara'aha, kesempurnaan apa yang lebih sempurna bagi seorang hamba di balik ini. Wa ayyu mu'asyaratin wasiyasatin li hadzal alami ahsan min hadhihi al mu'asyara wasiyasa, dan mu'asyara pergaulan serta siyasah bersiasat kepemimpinan. Siyasah itu arti asalnya, siyasah itu kepemimpinan, siyasah ya susu, yakni memimpin, siyasah kepemimpinan, siyasah li hadzal alam, dan kepemimpinan mana yang lebih baik bagi dunia ini, ahsan min hadil mu'asyarah wa siyasah, yang lebih baik daripada pergaulan dan kepemimpinan yang seperti ini. Walau faktara rajulu fi kulli syarrin yalhaquhu min al-alam, seandainya seorang itu berpikir tentang semua kejelekan yang akan dia dapati dari alam ini, a'ni asyarrul haqiqi, yang aku maksud ialah kejahatan yang hakiki, alladzi la yujibu lahu rif'ah wa zulfa minallahi, yang tidak mengakibatkan baginya ar-rif'ah, ketinggian derajat, dan tidak mengakibatkan az-zulfa minallahi, tidak mengakibatkan kedekatan kepada Allah. Wajada sababahul ikhlal bihadhihi salat, maka dia akan mendapati pada dirinya kesenjangan dalam tiga perkara tersebut, yaitu dalam hal ar-rif'ah, dalam hal az-zulfa minallah, naam, dan dalam hal kaitannya dengan masyarakatnya. Au bi ba'dihha, atau dia akan mendapati kesenjangan pada sebagiannya. Wa illa fa ma'al qiyami biha, maka kalau tidak demikian, maka kalau disertai dengan menunaikan apa yang dituntunkan oleh ayat ini, fa kullu ma yahsulu lahu minan nasi, maka semua yang dilakukan oleh orang khairul lahu, itu akan menjadi kebaikan baginya. Wa in kana syarran fi dhahir, walaupun secara zahir kejelekan, tapi akibatnya kebaikan baginya. Fa innahu mutawallidun minal amri bil ma'rufi, karena memang perbuatan dia itu mutawallid, lahir dari perbuatan al-amru bil ma'ruf. Nah, dari perbuatan menyeru orang kepada perbuatan baik. Wala yatawallad minhu illa khaira. Dan tidak mungkin akan lahir dari perbuatan ini kecuali kebaikan. Wa in wurida fi halati syarrin wa ada. Walaupun akan dia sampai kadang-kadang ketika menyeru orang kepada kebaikan itu dalam keadaan jelek dan gangguan dari orang. Kama qala Allah ta'ala, sebagaimana yang dinyatakan oleh Allah, innal ladina ja'u bil itki usbatum minkum la tahsabuhu syarra lakum bal huwa khair lakum. Sesungguhnya orang-orang yang datang kepadamu dengan itk, berita dusta, fitnah, adalah sesungguhnya yang menuduh istrimu hai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang menuduh istri beliau yaitu Aisyah dengan tuduhan zina, itu adalah usbatum minkum, sekelompok dari kalian yaitu dari kaum mukminin. La tahsabuhu syarran lakum, jangan engkau menyangka tuduhan fitnah yang ditujukan kepada kamu itu menjadi kejelekan bagimu. Bal huwa khairul lakum, bahkan tuduhan itu dan fitnah itu menjadi kebaikan bagimu. Wa qala ta'ala li nabiyyi sallallahu alaihi wasallam, dan Allah yang Maha Tinggi berfirman kepada nabinya sallallahu alaihi wasallam, fa'fu anhum wastaghfir lahum, maafkanlah mereka dan mintakanlah ampunan kepada Allah atas dosa-dosa mereka. Wasyawirhum fil amri, dan bermusyawarahlah kamu dengan mereka dalam perkara ini. Fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah, maka apabila engkau berazam, berbulat tekad dalam suatu perkara, tunaikan dengan bertawakal kepada Allah. Wa qad tadammanat hadhil kalimatu mura'atu haqqillahi wa haqqil khalq, dan kalimat-kalimat ini mengandungi tuntunan untuk memelihara hak Allah dan haknya sesama manusia. Fa innahum, karena mereka, imma yusi'u fi haqqillah, mereka itu kalau tidak mengganggu, berbuat jelek dalam hak Allah, atau fi haqqi rasulihi, atau dalam hak rasulnya. Fa in sa'u fi haqqika, kalau mereka mengganggu engkau dalam hakmu, faqabil dzalika bi'afwika anhum, maka balaslah gangguan itu dengan pemaafanmu kepada mereka. Wa in sa'u fi haqqi fas'alni aghfir lahum, kalau mereka mengganggu, membuat pelanggaran terhadap hakku, kata Allah, fas'alni, maka mintalah kepadaku, aghfir lahum, untuk aku maafkan mereka. Wastajlib qulubahum, dan engkau, dan mintalah kepadaku untuk menarik hati mereka. Wastakhrij ma indahum, dan keluarkanlah dari mereka minar ra'i bi musyawaratihim, keluarkanlah dari mereka pandangan-pandangan dengan cara bermusyawarah kepada mereka. Fa inna dzalika ahra, karena yang demikian itu lebih bagus. Istijlabi ta'atihim, untuk menarik mereka supaya taat kepada Allah. Wabadlihimun nasiha, dan ini adalah jalan yang paling baik untuk mengupayakan nasihat kepada mereka. Faida azamta ala amrin, maka kalau engkau sudah berbulat tekad dalam satu perkara, para istisyarata ba'da dalik, tidak ada musyawarah lagi setelah itu, yang ada ialah perintah, laksanakan. Bal tawakkal 'ala Allah, bahkan bertawakallah kamu kepada Allah. Wamdi lima azamta alaihi min amri, dan terus tunaikan apa yang engkau telah bulat tekadkan dalam urusanmu. Fa innallaha yuhibbul mutawakkilin, karena Allah itu cinta kepada orang-orang yang bertawakal. Wallahu a'lam. Waktunya juga tidak cukup. Ila huna ya ikhwan. Dan sisanya baca sendiri. Naam. Al-muhim, alhamdulillah kita telah membaca sebagian besar daripada kitab ini. Dan kita telah mendapatkan gambaran dari Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah dengan lengkap, bahwa memang untuk menempuh jalan perjuangan dakwah ini, al-hijrah ilallah wal-hijrah ilal rasul, ini membutuhkan ketakwaan dan membutuhkan ilmu dan membutuhkan rufaqa, teman-teman yang kita harus berteman dengannya agar kita sampai ke sana. Dan dalam hal ini kita untuk bisa sampai kepada tujuan, di samping ketakwaan, di samping ilmu, juga kita harus mempunyai marja, rujukan yang diistilahkan oleh Ibnu Qayyim rufaqa, teman-teman. Teman itu yang paling utama dalam hal ini ialah para ulama. Dan bahkan dikatakan para ulama telah, mereka itu walaupun banyak dari mereka itu telah wafat, tetapi mereka itu hidup di alam hidup, yaitu di alam barzakh, di mana mereka telah meninggalkan kepada kita ilmu, dan kita merujuk kepada mereka. Nah, dengan itu kita akan selamat. Tanpa yang demikian, kita akan diombang-ambingkan oleh keadaan. Tanpa yang demikian, kita akan dihalangi oleh para pencela dan para juhal, orang-orang jahil, yang memang dengan tajamnya celaan-celaan mereka akan dengan mudah menyimpangkan mereka dari akan dengan mudah menyimpangkan kita dari jalan ini. Begitu kita dibimbing, dan dalam hal ini memang perlu adanya ta'awun, adanya tolong-menolong. Ta'awun yang dituntunkan di dalam saat ghurbah, saat keasingan, dan saat dimana dianggap anehnya agama ini, ialah ta'awun dalam perkara ilmu dan amal dengannya. Tidak ada lain. Dalam perkara ilmu dan beramal dengannya, yaitu ta'awun antara mu'allim dan muta'allim, ta'awun antara guru dengan murid di dalam memahami ilmu, ta'awun di antara nasih wal mansur, ta'awun di antara orang yang menasihati dan yang dinasihati. Nah, ta'awun itu yang akan meringankan perjalanan kita di jalan Allah dalam hijrah ini. Wallahu a'lamu bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.